sebelum kami menyaksikan beberapa hal, kami mohon yang sebelumnya agak sedikit merapatkan di belakang. Sehingga nanti iwan-iwan yang pada dasarnya kenapa bisa masuk. Pada masalah yang bapak, jangan malu. Baru saja kemakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya hari ini adalah Ahad tanggal 29 Ramadhan atau bertepatan dengan tanggal 2016. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia dan dalam rangka perkara yang mulia itu Hollywood Film atau Dorok Islamiyah kita. Oleh karena itu, jamaah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami ucapkan kepada seluruh sekalian marhaban bikum. Marhaban Hollywood Film. Selamat datang kepada para penonton ilmu. Jamaah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagaimana kita ketahui pula bahwasanya Dorok kita pada hari ini adalah dengan tema hak-hak muslim terhadap muslim yang lainnya, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain Muhammad Sanusi. Ya, beliau ma'ruf, beliau adalah pengasuh Ponpes Tafsunah Makassar. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala, daurah ini insya Allah kita akan bagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama adalah pemaparan dari Ustaz sampai dengan kurang lebih pukul 11, ya, pukul 11. Kemudian nanti setelah itu beliau mengisi dengan atau menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya, mungkin satu atau dua tiga pertanyaan. Kemudian beliau melanjutkan lagi dengan, ya, dengan materinya, ya, mungkin sampai pukul 12. Dan insya Allah terusnya atau setelahnya ya adalah kita lanjut dengan yaitu tanya jawab lagi sampai menjelang akhirat. Kemudian yang selanjutnya, jemaah makan Allah swt untuk tata tertib panitia sudah membagikan kartu sekalian dan kami mohon untuk dibaca, ya, agar bisa yang mengikuti daur kita ini sebagaimana mestinya, ya, dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Sebagai tambahan yang perlu ditulis di tata tertib adalah untuk pertanyaan mohon ditulis di kertas yang sudah dibagikan. Ya, di belakang tata tertib itu ada lembaran kosong. Kertas yang kosong itu bisa tulis pertanyaan di situ. Kemudian dilanjutkan diberikan kepada panitia. Ya, untuk kemudian nanti kita sampaikan kepada peserta. Jemaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat waktu mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Yang selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Zulkarnain. Kami mohon dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين المسلمات حاضرين الحاضرات رحمني ورحمكم الله. Di awal dari majlis ini, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung lagi Maha Mulia dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat, diberi anugerah amalan yang salih, dan dijadikan apa yang kita ketahui sebagai hal yang membawa kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat, serta mengampuni segala dosa dan kesalahan, menerangi hati-hati kita dengan hidayah dan ilmu. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kesempatan yang seperti ini, kita duduk di sebuah rumah dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah kegiatan kajian dalam bentuk talabul ilm, menuntut ilmu. Ini dari hal-hal yang dituntunkan di dalam syariat guna mempererat hubungan, lebih mengikat hati antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang paling baik, kehidupan yang paling indah dan paling berbahagia. Itulah salah satu keutamaan dan kemuliaan agama ini untuk umat Islam. Kita diberikan dari syariat-syariat, dari tuntunan-tuntunan yang di dalamnya umat Islam itu melebihi umat-umat yang lainnya. Di dalamnya seorang muslim dan muslimah bisa meraih berbagai kebaikan dan keutamaan dengan tuntunan dan syariat tersebut. Padahal umat Islam ini adalah umat yang terakhir. Kalau di urutan yang disebutkan oleh Nabi, umat yang ke-70. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Haida, dari Bahad bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haida, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tufuna 70 ummah. Antum afdaluha wa akramuha Allah Ta'ala." Kalian ini umat Islam menggenapkan 70 ummah. Kalian menggenapkan 70 ummah, berarti umat yang ke-70. Tapi kalian adalah yang paling afdalnya dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kemuliaan umat Islam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat berkumpul di masjid, dari masjid-masjid Allah. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." Tidak ada satu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, yatluna, mentilawah, Tilawah memang biasanya diartikan apa? Membaca ya. Kalau bahasa Indonesia kadang tilawah Al-Quran orang langsung yang terpikir di benaknya adalah apa? Hendekui. Ya. Tilawah dengan gaya bacaan tertentu yang sudah dimaklumi. Padahal tilawah itu dalam istilah agama kita punya tiga makna. Tilawah. Iya. Ada tilawah yang bermakna tilawah harfiah, dan ada tilawah ma'nawiyah, dan ada tilawah hukmiyah. Tilawah yang terkait dengan huruf, inilah yang umumnya ditekuni oleh banyak orang. Dia membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar, dengan bacaan yang benar. Ya, dan ini penting ya, membaca Al-Quran dengan benar. Sebab Al-Quran itu turun dengan lisan bahasa apa? Bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ada kaidah-kaidahnya, ada ketentuan-ketentuannya. Iya. Ini wajib untuk dibaca seperti itu. Ada tilawah di atas itu, tilawah ma'nawiyah. Dia tadabbur terhadap kandungan Al-Quran. Dia baca dengan memahami makna-maknanya. Dengan memahami makna-maknanya. Dan ini lebih tinggi lagi kedudukannya. Dan kita diperintah untuk hal itu. Apalah ya tadabbaru Al-Quran. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran. Kemudian tilawah yang ketiga adalah tilawah hukmiyah. Yaitu tilawah bermakna diamalkan hukumnya. Setelah dia mengerti kandungannya, dia amalkan di dalam kehidupannya. Itu juga tilawah. Jadi siapa yang duduk, tidaklah satu kaum duduk di rumah, di rumah-rumah Allah, mereka mentilawah ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mempelajarinya antara sesama mereka. Saling mempelajari. Iya. Jadi memang Al-Quran itu dipelajari, saling dipelajari. Jangan ada yang mempelajarinya sendiri. So, biasanya seorang itu kalau masuk dalam ilmu sendiri, dia akan keluar sendiri. Ya. Dipahami ya, mananya keluar sendiri. Kalau dia keluar sendiri, akhirnya dia bawa pemahaman sendiri yang tidak ada yang memahami seperti pemahaman dia. Nah, jadi saling mempelajarinya. Nabi Muhammad saja, Al-Quran itu diturunkan kepada beliau melalui perantara siapa? Jibril. Setiap bulan Ramadan, Jibril turun membacakan Al-Quran dan mudarat Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini hadis disebutkan ya tadarusunahu fi ma bainahum. Mereka saling mempelajari antara sesama mereka. Tidaklah mereka lakukan itu kecuali nazalat alaihim as-sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Itu sebab ketenangan. Iya. Makanya kalau ada yang menghendaki ketenangan, datangnya ke majelis-majelis ilmu. Dan subhanallah, majelis-majelis ilmu itu ya, tidak ada yang merugi di dalamnya. Sampai suatu hari ketika Nabi terangkan keutamaan majelis ilmu, ada yang berkata, ya Rasulullah, tapi si fulan itu dia datang bukan untuk mendengar ilmu. Dia datang majelis ilmu karena ada kawannya di situ. Dia ikut duduk dengan kawannya. Ya. Apakah dia juga dapat keutamaan itu? Kata Nabi, ulaikal qaum la yashfa bihim jalisuhum. Mereka ini adalah suatu kaum yang kawan duduknya tidak akan pernah merugi. Jadi kawan duduknya saja tidak pernah apa? Merugi. Karena itu kalau dia hadir di majelis ilmu, nazalat alaihi as-sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat. Ini luar biasa ya, dari kebaikan. Betapa perlunya kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa perlunya kita kepada pengasihan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu sebab seorang itu diliputi oleh rahmat. وحفتكمul malaika, mereka akan diteduhi oleh para malaikat. Oke, dan memang salah satu tempat berkumpulnya para malaikat adalah majelis-majelis ilmu. Wadzakarahumullahu fi man inda. Orang yang hadir di majelis ilmu itu disebut oleh Allah di depan malaikat yang berada di sisinya. Disebutkan, dibanggakan. Maka ini dari keutamaan menghadiri majelis ilmu. Dan ini dari anugerah Allah untuk kaum muslimin. Itu menjadi lahan untuk mereka lebih dekat antara satu dengan yang lainnya, saling cinta mencintai, dan dia mengetahui hak-hak dari saudaranya. Karena itu syariat ini dibangun di atas maksud yang sangat indah. Ya. Dan ini namanya di dalam ilmu agama disebut fikih maqasidus syariah, maksud pensyariatan. Dan ini fikih yang agung, fikih yang harus dimiliki oleh setiap orang ahli fatwa, yang harus dimiliki oleh setiap orang ahli fikih. Kalau dia adalah seorang qadhi, dia harus memiliki ilmu ini, ilmu tentang maqasidus syariah. Dia mengenal maksud-maksud, tujuan utama, ujung dari pensyariatan itu apa yang diinginkan, agar supaya dia tidak keliru di dalam menafsirkan syariat, tidak keliru di dalam menerapkan dari syariat tersebut. Dan ini fikih yang mendalam, penting untuk dipelajari. Dari maqasidus syariah di dalam keberadaan kaum muslimin diikat antara satu dengan yang lainnya, ini agar supaya terjaga agama mereka, terjaga dan terpelihara hak-hak di tengah mereka. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kali beliau tiba di kota Madinah, maka setelah beberapa belas hari berada di rumah sebagian keluarganya, dan dimaklumi ya kisahnya di Sirah Nabawiyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru tiba di kota Madinah, orang-orang menyambutnya, dan setiap suku, setiap orang di Madinah itu ingin Rasulullah tinggal di rumahnya. Tapi Rasulullah berkata, biarkan unta ini berjalan, dia ini diperintah. Maka untanya pun berjalan dan tinggal di sebuah tempat, berhenti di sebuah rumah, dan itu adalah rumah dari keluarga beliau juga. Ada hubungan keluarganya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa belas hari, beliau pun mendatangi atau meminta dari para sahabat yang dari sebuah kabilah, mereka memiliki sebuah tanah di dekat tanah Abu Talha radhiyallahu anhu. Maka datanglah pembesar dari kabilah itu dalam keadaan mereka menenteng pedang-pedangnya, seakan-akan siap untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi. Mereka ini kabilah Bani Najjar. Namanya Bani Najjar. Datang para pembesarnya langsung. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di atas kendaraannya dan Bani Najjar berada di sekitarnya. Beliau berkata kepada Bani Najjar, "Wahai Bani Najjar, taminuni haifakum hadha. Wahai Bani Najjar, berikan harga untukku kebun kalian ini. Saya ingin membelinya." Iya. "Saya ingin membelinya, ingin membangun masjid di situ." Kata Bani Najjar, "La wallah ya Rasulullah. La natlubu thamanahu illa ilallah." Kata mereka, "Tidak demi Allah ya Rasulullah." Sumpah mereka, "Kami tidak memohon, tidak akan meminta harga kebun ini kecuali hanya kepada Allah. Kecuali hanya kepada Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membangun masjid yang pertama dibangun di dalam sejarah Islam. Itulah masjid apa? Masjid Quba. Iya. Masjid Quba. Tadinya tanah bangunan itu ada peninggalan rumah-rumah di masa dahulu sudah rusak. Ada pohon-pohon kurma, bahkan ada sebagian kuburan kaum musyrikin waktu itu. Maka kuburannya pun dipindah, kemudian pohon kurmanya diratakan, bangunannya diratakan, dan dibangunlah Masjid Quba di sini. Iya. Jadi ini awal hal yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan beliau di mana? Di kota Madinah membangun masjid. Sebab di masjid ini tempat berkumpulnya kaum muslimin. Iya. Tempat mereka berjumpa, bertemu. Di dalam masjid itu disyariatkan sholat berjamaah 5 waktu. Bahkan diwajibkan atas laki-laki untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Dan anak kecil dibiasakan untuk menghadiri sholat di masjid. Agar supaya mereka terbiasa berkumpul dengan sesama muslim, berjumpa dengan saudara-saudaranya, dan tertanam kedekatan, keeratan, dan ukhuwah di tengah mereka. Maka ini hal yang dijaga dan dipelihara di dalam syariat. Dan di antara hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kali beliau tiba di kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum al-ansar. Dipersaudarakan. Bahkan kadang beliau persaudarakan antara person tertentu. Seperti Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Iya. Maka persaudaraan mereka tumbuh lebih kuat daripada persaudaraan senasab. Persaudaraan senasab. Itulah kaum Al-Ansar yang disebutkan kisah mereka di dalam Al-Quran. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Kaum muhajirin, orang-orang yang sudah menyiapkan negeri mereka, rumah mereka, menyiapkan keimanan, dan mereka cinta orang-orang yang berhijrah kepadanya, cinta orang-orang yang berhijrah datang kepada mereka, dan mereka lebih mendahulukan saudara mereka di atas diri mereka, walaupun mereka sendiri kekurangan. Sampai subhanallah, sebagian sahabat ada yang menawarkan hartanya kepada saudaranya. Ada malah yang berkata, saya punya 2 istri, kamu pilih saja yang kamu sukai, saya ceraikan salah satunya, kamu nikahi. Subhanallah. Nah ini karena mereka terikat dengan persaudaraan yang indah. Hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu sangat mereka pahami, sangat mereka dalami di dalam jiwanya. Nah, inilah yang mengikat kebersamaan mereka, membuat mereka semakin kuat dan kuat. Sebab itu inti kekuatan umat Islam, kebersamaan, persaudaraan. Itu dari sebab kekuatan. Kapan kekuatan ini hilang, maka mereka akan menjadi lemah. Mereka akan menjadi lemah. Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian berselisih sehingga kalian itu menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Kalian menjadi kalah dan hilang kekuatan kalian. Hilang dari kekuatan kalian. Maka seorang hendaknya memahami dan memikirkan betapa banyak nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya, ini nilai-nilai yang harusnya dijaga. Di antara hal yang unik ketiga, Nabi mempersaudarakan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi datang menjenguk saudaranya Abu Darda. Dan Abu Darda ini radhiyallahu anhu, ini dikenal dengan ibadah. Iya. Dikenal dengan ibadah. Maka Salman Al-Farisi menemukan istri Abu Darda seperti orang yang tidak ada selera hidup. Pakaiannya pakaian yang biasa dipakai kerja. Kayak tidak punya suami saja. Maka istrinya berkata, itu saudara Abu Darda tidak ada lagi selera hidupnya. Tidak ada lagi keinginan apa? Dunianya. Maka Salman Al-Faris pun menjumpai Abu Darda. Dihidangkan makanan untuk Salman Al-Faris. Kata Abu Darda kepada saudaranya, silakan makan, saya puasa. Kata Salman Al-Farisi, demi Allah saya tidak akan makan sehingga engkau makan bersama. Maka Abu Darda pun berbuka, makan bersama Salman Al-Farisi. Begitu masuk waktu malam, ya, waktu tidur, Abu Darda berkata kepada saudaranya Salman Al-Farisi, tidurlah kamu, saya akan sholat. Kata Salman Al-Farisi, kamu tidur juga, jangan bangun kecuali saya bangunkan. Begitu masuk seperdua malam, mau bangun, suruh tidur lagi. Nanti sepertiga malam terakhir, baru dibangunkan. Kemudian sholat. Kemudian Abu Darda berkata kepadanya, Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, inna li jasadika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, wa li rabbika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Sungguhnya jasad kamu itu ada haknya. Keluarga kamu ada haknya. Rob kamu ada haknya. Maka berilah setiap pemilik hak, haknya masing-masing. Ya. Maka Abu Darda pun datang kepada Nabi SAW menceritakan apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Kata Nabi SAW, sadaqa Salman. Salman telah benar. Salman telah benar. Jadi ini pembenaran dari Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka seorang muslim yang baik, dia memberikan setiap hak, setiap orang haknya masing-masing. Iya. Demikian pula di dalam kehidupan kita sebagai sesama kaum muslimin, orang-orang yang telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat dengan keislaman. Iya. Karena keislaman itu adalah sebuah anugerah, ada tanggung jawabnya di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatana wastaqbala kiblatana wa akala dhabihatana, falahu ma alaina wa alayhi ma alaina. Falahu ma lana wa lahu alayhi ma alaina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat dengan salat kami, dia menghadap ke kiblat kami, makan dari sembelihan kami, maka dia punya hak seperti hak kami sebagai kaum mukminin, dia juga punya kewajiban seperti kewajiban kaum mukminin yang lain, orang-orang yang Islam yang lain. Ya. Maka itulah umat Islam. Semuanya ada haknya masing-masing. Ada hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya secara umum. Dan ada hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya tergantung kedudukannya di tengah manusia. Sebab kaum muslimin ada yang pimpinan negara. Kaum muslimin ada yang ulama. Dari kaum muslimin ada yang ayah dan ibu kita, orang tua kita. Dari kaum muslimin ada yang merupakan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Dari kaum muslimin ada yang merupakan tetangga kita. Dari kaum muslimin ada yang umumnya sama dengan kita, umat Islam, terikat dengan ikatan keislaman. Maka setiap orang memiliki haknya masing-masing. Ada hak umum sebagai seorang muslim, tapi yang terkait dengan khusus pemerintah muslim ada haknya sebagai pemerintah. Seorang ulama ada haknya sebagai ulama diberikan. Orang tua ada haknya sebagai orang tua. Tetangga ada haknya. Maka hendaknya dikenal hak-hak ini dan diberikan sebagaimana mestinya. Dan di sini berbicara tentang hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Selain dari dia adalah pembahasan yang sangat mendasar dalam agama, salah satu sumber kekuatan umat Islam sebagaimana yang saya terangkan. Sebab ini sumber kekuatannya. Dengan mengenal hak saudaranya, dia berikan hak saudaranya sebagaimana mestinya, maka itu akan menambah kekuatan mereka, menambah kebersamaan mereka, Dan dari arah itulah umat Islam tidak akan dikalahkan. Tapi yang menjadi permasalahan di hari-hari ini, ya, berbagai serangan dari luar maupun dari dalam memecah belah umat, sehingga umat itu terkotak-kotak, ya, sibuk sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Dan ini membuat musuh-musuh bergembira. Orang-orang yang benci, hasad, bersorak ria dengan hal tersebut. Maka kita harus peka di dalam hal ini. Dan seorang muslim, di antara haknya, kata Rasulullah SAW, al-muslimu ahul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu. Dia tidak menzalimi saudaranya. Wa la yakhdhuluhu. Dia tidak menghinakan saudaranya. Wa la yuslimuhu. Dan dia tidak sedarkan saudaranya kepada musuhnya. Tidak dia biarkan saudaranya itu menjadi santapan musuh-musuh. Ini dia perhatikan. Kalau saudaranya keliru, diingatkan, diluruskan dengan cara yang benar. Ya, sebab maksudnya adalah nasihat. Nasihat itu adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Sebagaimana yang kita akan terangkan nanti. Dan nasihat itu menuluskan apa yang akan dia berikan. Dia cinta kebaikan untuk saudaranya. Ya. Maka ini hendaknya diperhatikan. Dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik. Jadi kalau terjalin hal-hal yang besar ini di tengah umat Islam, di sesama kaum muslimin, itu adalah sebab yang menguatkan hubungan mereka. Menguatkan hubungan mereka. Iya. Dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala di tengah makhluk, makhluk itu dicipta dalam kondisi tabiatnya senang bersama manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, senang bergaul, hubungan dengan yang lainnya. Itu tabiat manusia. Dan jarangnya di antara manusia ada yang pembawaannya dia senang menyendiri. Dia senang hidup di hutan sendirian. Ya, biasanya kalau ada yang seperti itu, di pandangan orang umum dianggap apa? Ya, dianggap luar biasa. Itu bahasa halusnya, ya. Luar biasa. Kalau bahasa lebih terangnya dianggap aneh. Ya. Sebab umumnya orang senang bergaul bersama. Senang bergaul bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Lita'arafu. Supaya kalian apa? Saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi diingatkan bahwa yang termulia di antara kalian adalah apa? Yang paling bertakwa. Itulah pentingnya seorang hidup dalam kehidupan dunia. Dia mengenal yang lainnya. Tujuan yang paling pokoknya, dia membangun ketakwaan. Sebab yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Iya. Memang di dalam kehidupan bersama, hidup bermasyarakat, hidup bersaudara, itu pasti ada masalah-masalah. Nah, mungkin tidak ada masalah. Iya. Kadang terjadi, syaitan masuk, kemudian mengadu domba antara dua orang bersaudara. Dan memang dari salah satu misi dari syaitan adalah membuat permusuhan di tengah manusia. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab, walakin bitahrij." Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di tanah Arab. Jadi menjadikan dirinya sembala saya, dia putus asa syaitan. Sudah banyak orang yang tahu itu adalah perbuatan apa? Kesyirikan. Tapi yang dia lakukan apa di tengah umat Islam? Ditahrir dengan mengadu domba, menebarkan permusuhan. Maka ini mana-mana harusnya tertanam di dalam jiwa seorang muslim dan muslimah, bahwa asalnya pada segala hal yang dia lakukan dibangun di atas dasar persaudaraan, dibangun di atas dasar dia cinta kepada saudaranya. Dia lakukan hal tersebut karena itu adalah saudaranya, bukan semata kebencian, bukan semata kebencian. Adapun hal yang terhadap saudara semata kebencian, itu tidak ada di dalam petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memboikot sebagian sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk, tiga orang: Ka'ab bin Malik, Rabi'ah bin Zarar, dan Hilal bin Abi Umayyah. Tapi itu dalam rangka menasihati mereka, sehingga mereka yang bertobat dengan tobat yang nasuh kembali kepada jalan yang lurus. Kaum mukminin mencintainya, bergembira dengan tobat mereka. Subhanallah. Sampai disebutkan di dalam riwayat ya, ketika turun ayat surah Taubah yang menjelaskan tentang tobat tiga orang sahabat ini, maka para sahabat berlomba-lomba ingin memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Ali mengendarai kudanya agar supaya lebih cepat tiba ke rumah Ka'ab bin Malik. Tapi ada lebih pintar, dia naik ke gunung. Dia berteriak dari gunung. Belum sampai orang berkendaraan pun, ini suara orang ini sudah sampai. "Wahai Ka'ab bin Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu." Baru mendengar itu Ka'ab bin Malik dari rumah sudah tersungkur sujud. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya. Ketika dia datang, saudaranya memberi kabar gembira ini, Ka'ab bin Malik melepas bajunya. Baju biasanya orang Arab, baju dia punya baju dalam, ya, baju luar, kemudian di luar baju luar ada lagi baju hiasannya. Ya, baju hiasannya di luar ini yang paling luar ini dilepaskan, diberikan ke saudaranya. Karena dia memberi kabar gembira kepadanya. Ini kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus diketahui bahwa itu maksud dari tuntunan dan syariat kita. Ya, Islam ini datang untuk mempersatukan. Islam ini datang untuk kebersamaan. Dan Islam ini melarang dari perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Ingatlah ketika kalian dulu itu adalah orang-orang yang saling bermusuhan, kemudian dengan nikmat Allah kalian berubah menjadi orang yang bersaudara. Dulunya kalian di atas jurang kebinasaan, kemudian Allah selamatkan kalian dari api neraka. Subhanallah, betapa besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Dan ini nikmat kebersamaan, walaupun dibayar dengan bumi dan segala isinya, tidak ada yang mampu menyatukan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah firman, "Wa allaqa baina qulubihim." Dialah Allah yang menyatukan hati-hati kaum mukminin. "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allaqta baina qulubihim." Engkau Nabi Muhammad, andai kata kamu infakkan seluruh yang ada di atas muka bumi untuk menyatukan hati-hati mereka, kamu tidak akan mampu melakukannya. Walakin Allah allaqa bainahum. Innahu Azizul Hakim. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke. Karena itu mengenal hak orang Muslim dengan Muslim yang lainnya ini adalah perkara yang penting. Itu adalah sebab kebersamaan. Itu adalah sebab kekuatan. Sebab kekuatan. Dan di dalamnya terdapat sebab-sebab dan lahan-lahan amalan salih yang lainnya. Terdapat lahan amalan salih yang lainnya. Banyak sekali ya dari lahan-lahan amalan salih. Di belakang seorang itu mengenal hak saudaranya. Dia cinta antara sesama kaum muslimin. Oke. Kita akan membacakan beberapa ayat dan beberapa hadis terkait dengan hak-hak ini. Dan di dalamnya akan terlihat ya berbagai amalan salih. Berbagai hal yang sangat baik dan sangat indah. Di belakang makna persaudaraan ini. Oke. Ini nikmat yang harusnya selalu kita syukur. Selalu kita ingat. Dan kesyukuran terhadap nikmat itu harusnya dia jaga. Dan kesyukuran kepada nikmat, dia gunakan nikmat itu di dalam apa? Di dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tema pembahasan ini penting sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkannya. Selalu mengingatkannya di tengah para sahabatnya. Selalu mengingatkannya di tengah umatnya. Karena itu terucap dari beliau hadis-hadis yang sangat banyak. Dan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini juga tempat-tempatnya telah dimaklumi. Ketentuan dari ayat-ayat itu adalah perkara yang dijelaskan oleh para ulama. Apakah itu di buku tafsir? Apakah itu di buku hadis? Apakah itu di pembahasan agama yang lainnya? Iya. Maka ini adalah pembahasan sekali lagi, pembahasan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Penting untuk selalu diulangi. Dan sisi pentingnya akan lebih tampak lagi kalau kita mengenal rincian bagaimana hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kita mulai dari membaca beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makna hak-hak ini. Di antara ayat di dalam hal ini, saya ingin membacakan beberapa ayat dari surah Al-Hujurat. Di surah Al-Hujurat, di surah penting ya, Al-Hujurat ini. Dari dalam Al-Hujurat ini, terdapat penjelasan etika kehidupan. Etika seorang hamba kepada dirinya, etika seorang hamba kepada Rabbnya, etika seorang hamba kepada nabinya, etika seorang hamba kepada sesama kaum mukminin, dan etika seorang hamba hidup di dalam sebuah negeri sebagai masyarakat, ini diatur di dalam surah ini. Ya. Ada kandungan-kandungan indah yang terdapat di dalamnya. Dan surah Al-Hujurat ini, kalau berbicara tentang tata negara, harusnya ini menjadi bahan kajian harian agar supaya selalu diulangi mana-mana yang terkandung di dalam surah yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, adalah bersaudara. Ini hak pertama yang harus diketahui. Bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya, mukmin dengan mukmin yang lainnya, itu adalah bersaudara. Apa kalimat persaudaraan ini? Persaudaraan itu ada beberapa penggunaan dalam Al-Quran ya. Ada saudara bermakna saudara kandungnya, saudara nasab. Ada saudara bermakna dia adalah satu suku dengan dia, berasal dari negeri yang sama. Dan ada saudara persaudaraan secara agama, persaudaraan keimanan. Nah, ini pembahasan tentang persaudaraan keimanan. Ini persaudaraan yang paling tinggi, yang paling mulia. Ada pun seorang saudara suku, saudara kandung, itu tabiat manusia. Seorang ditanya, kamu asalnya dari mana? Oh, saya orang Indonesia. Indonesia nya di mana? Saya orang Balikpapan. Balikpapannya di mana? Mungkin dia bisa rinci lagi ke bawah. Ini memang asal tabiat manusia. Dan itu tidak dilarang dalam agama. Iya. Toh para sahabat setelah masuk Islam, Salman tetap saja disebut Salman Al-Farisi, orang dari Persia. Bilal bin Abi Rabah Al-Habasyi, dari Habasy, dari Habasy. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dari Rum, orang Romawi. Okay. Jadi asal mereka ke negerinya, nisbat mereka ke negerinya, itu tidak dilarang di dalam agama. Sebab itu adalah hal yang tabiat di tengah apa? Tengah manusia. Sama dia punya saudara kandung. Ya. Itu persaudaraan adalah hal yang merupakan perkara yang lumrah di tengah manusia. Tapi itu tidak akan bernilai kecuali dengan sentuhan agama, dengan polisan dari syariat. Barulah dia bernilai, bermanfaat. Ya. Karena hubungan hanya bermanfaat pada hari kiamat, pada hubungan yang dibangun di atas ketakwaan. Itu wajib kita ingat. Ya. Wajib kita ingat. Agar supaya kita mengerti bahwa kita punya hubungan dengan saudara kita, sesama kaum muslimin, bukan karena kita mengenal dia, bukan karena kita punya urusan dunia dengannya, bukan karena dia orang yang punya sesuatu, tapi kita ada hubungan dengannya sebagai seorang muslim. Itu ikatan yang paling tinggi bagi seorang mukmin. Ini dasar yang paling kuat. Karena itu tidak dikatakan di dalam ayat innamal mu'minuna tujar, misalnya sungguhnya kaum mukminin itu para pedagang, tidak disebutkan pedagangnya. Atau para kaum mukminin itu ya, adalah orang-orang yang memiliki harta atau memiliki ini dan itu, tidak. Tapi disebutkan ikatan yang mengikat yang paling kuat. Innamal mu'minuna adalah apa? Ikhwah. Semuanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Disebutkan ikatan persaudaraan. Dan ini adalah hak yang paling tinggi, nilai yang paling indah untuk diperhatikan. Iya. Karena itu bahasa-bahasa Nabi menjalin hubungan dengan bahasa persaudaraan. Di antaranya, misalnya Rasulullah SAW menyebutkan di antara hak seorang saudara, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri. Hak persaudaraan. Kalau memang dia cinta saudaranya, betul itu saudaranya, maka dia pasti cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri. Dan ini subhanallah ya, hadis ini harusnya selalu kita renungi. Iya. Dan di dalam kaidah transaksi harusnya tiap hari kita baca supaya kita jangan lupa bahwa cinta kebaikan untuk saudara itu adalah simbol keimanan. Bahkan bahasa Nabi, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta kepada saudaranya apa yang dia cintai untuk diri. Mana tidak beriman ini bukan artinya dia kafir ya, bahwa dia tidak cinta saudaranya. Tapi la yu'minu ahadukum, maksudnya la yu'minu imanan kamilan, dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ini derajat kesempurnaan iman. Dia cinta untuk saudaranya, apa yang dia cintai untuk diri. Dia cinta sehat, maka dia juga cinta saudaranya itu sehat. Dia cinta mendapatkan rezeki, dia cinta juga saudaranya mendapatkan rezeki. Dia cinta mendapatkan ilmu, hidayah, ketenangan, dia cinta juga hal tersebut untuk saudaranya. Dan ini contoh yang paling indah digambarkan pada kehidupan Nabi dan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad adalah Rasul Allah. Orang-orang yang bersamanya, para sahabat yang bersamanya, itu orang yang keras terhadap orang kafir, tapi sangat lembut, sangat merahmati antara sesama mereka. Perhatikan, sangat merahmati antara sesama mereka. Ini hak persaudaraan, hak seorang muslim wajib kita kenal sebagai saudara kita. Kita cinta kebaikan untuknya, merahmatinya. Sebagaimana misalnya dia berusaha mendapatkan dari kemaslahatan-kemaslahatannya, dia juga senang hal tersebut didapatkan oleh orang lain. Ditampak ya pada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat cinta hidayah kepada manusia. Beliau itu menyampaikan hadis, memberikan pelajaran, tidak diminta pun beliau memberikan pelajaran. Suatu hari didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumar. Jumar ini buah dari pohon kurma, bukan buahnya ya, tapi apa namanya? Biasanya dalam pohon itu ada batang yang lembut di dalamnya. Kadang dimakan pada sebagian pohon. Ini kurma ini, di pohon kurma ini, itu jumar namanya. Didatangkan buah ini kepada Nabi, atau dari batang kurma ini kepada Nabi. Melihat itu, Nabi SAW langsung bertanya kepada para sahabat. Inna bina syajari syajaratan. Matanuha kamatanil muslim. Sungguhnya di antara pepohonan itu ada sebuah pohon yang perumpamaan pohon ini seperti seorang muslim perumpamaannya. Kalau ingin tahu seorang muslim, ini perumpamaan pohon ini. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Fahadithuni mahi?" Sekarang sampaikan kepadaku apa pohon itu. Ada Abu Bakar, ada Umar di majelis itu, banyak sahabat. Mereka pun mendebat-debat pohon ini, pohon itu. Tapi yang mereka sebut pohon di padang pasir. Ibnu Umar yang hadir di situ, beliau berkata, ya, terlintas di benak saya bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Tapi ada Abu Bakar di situ, ada ayahku Umar. Maka saya segan berbicara, kata Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar pun diam. Ya, setelah tidak ada jawaban yang tepat, Nabi berkata, dia adalah pohon kurma. Seperti yang dikatakan oleh siapa? Abdullah bin Umar. Nah. Dan subhanallah, pohon kurma ini, kalau kita perhatikan, itu banyak sekali kemiripannya dengan seorang muslim. Pohon kurma itu, seluruh bagian darinya, itu bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Bahkan biji kurma itu setelah dimakan kurmanya, ada bijinya, bijinya masih bisa dimanfaatkan lagi. Ada kegunaannya. Itulah seorang muslim. Pohon kurma itu, iya, pohon kurma itu biasanya semakin dia bertambah umur, semakin banyak buahnya. Seorang mukmin seperti itu. Semakin umurnya bertambah, semakin dia giat beribadah. Semakin dia giat beribadah. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan pohon kurma ini seperti pohon keimanan, akarnya kuat sekali. ke bawah. Nah itu jarang terdengar ya, ada pohon kurma rubuh karena kena angin. Itu jarang terdengar. Akarnya kuat dan dia menjulang ke langit semakin tinggi. Itulah seorang mukmin seperti itu. Keimanannya terus menguat dan dia berkembang ke atas kalau dia pelihara dari keimanannya. Dan banyak dia sisi keserupaan seorang muslim dengan pohon kurma. Dan ini hadis sebenarnya kalau ingin dijelaskan perlu pembahasan tersendiri untuk hadis ini. Dan ada sebagian ulama yang menulis buku-buku khusus menguraikan tentang makna hadis ini dan kandungannya. Makna hadis ini dan kandungannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberikan faedah kepada para sahabatnya tanpa diminta. Nah itulah seorang yang cinta memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kemarin di khutbah Jumat saya sampaikan hadis ya. Ketika Nabi berada di tengah para sahabatnya di malam purnama, beliau melihat ke bulan. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, kalian nanti akan melihat Allah pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Maksudnya sebagaimana kalian terang melihat bulan di malam purnama, kalian juga akan melihat Allah dengan jelas pada hari kiamat. Diberikan dari manfaat dari apa yang mereka alami, apa yang mereka saksikan, tanpa diminta. Itu menunjukkan semangat kebaikan untuk manusia. Semangat kebaikan untuk manusia. Di dalam hadis Abu Zaid, Amr bin Al-Akhtab, riwayat Muslim, beliau bercerita bahwa Nabi SAW pernah selepas sholat subuh, boleh naik ke mimbar. Kemudian berkhutbah, menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia. Mimbar itu di masa Nabi itu bukan dibagi khutbah Jumat saja. Tapi beliau pakai sebagai tempat mengajar, beliau pakai sebagai tempat menyampaikan hal-hal yang penting. Maka beliau naik ke atas mimbar. Setelah apa? Sholat subuh. Kemudian berbicara. Kira-kira sampai kapan berbicaranya? Kalau kita biasanya sampai waktu duha, ya sudah lebih sedikit, mungkin ustadznya ditegur, ini lapar ustadz, belum sarapan. Nabi berkhutbah hingga masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur beliau turun, mengimami sholat. Setelah itu kemana? Makan siang, naik lagi beliau ke atas mimbar. Berbicara lagi hingga masuk waktu asar. Setelah itu turun lagi sholat mengimami manusia. Balik lagi ke atas mimbar. Berbicara sampai maghrib. Suara. Yang ajib di sini, ya, beliau luar biasa semangatnya menghendaki kebaikan untuk umatnya. Dan juga yang menakjubkan, para sahabat dari besarnya semangat mereka untuk mendengar tidak ada yang pergi. Juga ikut hadir di sini. Tidak ada di dalam riwayat itu disebut ada si fulan mengatakan ya Rasulullah saya lapar. Ya, diberi dulu sebentar. Tidak ada. Kalau ada pasti disebut dalam riwayat. Dan ini menunjukkan bagaimana keseriusan mereka terhadap ilmu. Dan ini yang harusnya kita contoh. Kita contoh. Ya sekarang ini, ya di tengah kaum muslimin itu karena tidak mengenal apa yang memperbaiki di tengah umat, akhirnya orang yang belajar agama sering hadir di majelis-majelis ilmu, itu kadang dipikir oleh sebagian orang ini masa depannya kurang cerah. Ya. Sebagai orang tua, nanti kamu kalau belajar agama saja di pesantren saja, mau makan apa kamu? Ya. Ini pemahaman yang salah, keliru besar. Dan ini subhanallah sebenarnya dosa kalau dia berpikir seperti itu. Kenapa? Karena itu artinya dia berjelek sangka kepada Allah dan kepada agama Allah. Jangan ada yang berpikir seperti itu. Karena itu adalah dosa. Ya. Orang yang mempelajari agama itu pasti membawa kebaikan. Dan itu yang menyebabkan umat Islam dijayakan generasi awal. Itu cara mereka. 13 tahun Rasulullah di Fathu Makkah mendidik para sahabat dengan ilmu dan keimanan, dengan tauhid. Dan 10 tahun di kota Madinah dididik dengan kesempurnaan tauhid, dengan fikih dan syariat. Sehingga lengkaplah agama itu. Begitu agama ini lengkap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke sisi Allah Subhanahu wa taala di wafat. Dan ditunggu kelengkapan umat. Oh, nanti Nabi Muhammad, kamu jangan meninggal dulu. Nanti kalau umat sudah punya kerajaan, punya perusahaan, punya ini dan itu, baru boleh tinggalkan umat. Ketika agama sudah sempurna, maka itu sudah cukup kebaikan untuk mereka. Jadi itu jaminan pada agama. Jaminan kebaikan pada agama. Dan ini memang tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang belajar agama. Dia mengerti liku-liku dan seluk-beluk agama ini, kedetailan dari agama, barulah dia mengerti bahwa sebenarnya yang pantas memimpin dunia itu adalah orang yang paham ilmu agama. Sebenarnya orang yang bisa makmur di dunia dan di akhiratnya adalah orang yang belajar ilmu agama. Karena itu wajar Imam Syafi'i berkata, siapa yang hendak dunia, hendaknya dia belajar ilmu agama. Siapa yang hendak, yang ingin ilmu akhirat, ingin akhirat, hendaknya dia belajar ilmu agama. Ini makna ucapan Imam Syafi'i, bukan artinya membelokkan niat untuk tidak ikhlas ya. Seorang belajar agama untuk cari dunia, tidak. Tapi beliau ingin menjelaskan bahwa manfaat dari mempelajari ilmu agama itu mencakup dunia dan akhirat. Itu harus dipahami. Ya. Tapi yang menjadi masalah, banyak dari manusia kurang sabar di atas hal itu. Sudah kurang sabar, lemah lagi keyakinannya. Lemah apa? Keyakinannya. Ada yang masya Allah sudah mulai belajar, semangat belajar. Tapi setahun, setelah itu keok. Ya. Bagus kalau dia keok saja berhenti, setelah itu belajar lagi. Ini kadang sebagian ada yang keok masuk kota. Dan ini hal yang harusnya tidak terjadi. Sebab ilmu itu kapan dipelajari dengan baik? Seorang berbaik sangka dan ikhlas niatnya, harusnya dia semakin belajar dan semakin indah dalam belajar. Tapi sekali lagi, perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Ya memang namanya dunia, tidak setiap hari seorang itu bersemangat. Ada suatu hari pasti dia apa? Turun semangatnya. Tapi jangan ketika dia turun semangat, dia meninggalkan dari kehidupan akhiratnya. Oke. Karena itu seorang sahabat yang bernama Hamzah, sahabat mulia ya, masya Allah. Jadi suatu hari beliau keluar dari rumah, dia melewati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hamzah berkata, halaka Hamzah, telah celaka Hamzah, atau napa Hamzah, Hamzah ini telah menjadi munafik. Abu Bakar heran, ada apa wahai Hamzah, kenapa kamu katakan dirimu munafik? Katanya subhanallah, kalau saya di sisi Rasulullah dan mendengar pembicaraan Nabi SAW, kita ingat tentang akhirat, kita ingat tentang Allah. Tapi kalau kita pulang ke rumah sudah sibuk dengan anak dan istri, banyak lalai kita. Sungguh hamba lain munafik, dia klaim dirinya sendiri seperti itu. Apa kata Abu Bakar? Iya ya, saya juga seperti itu. Dan ini dari perutaman Abu Bakar ya, radhiyallahu anhu. Beliau itu apa adanya, jujur. Iya. Kita membanggakan dirinya, padahal dia adalah sahabat yang paling mulia. Maka kata Abu Bakar, kalau begitu mari kita kepada Rasulullah SAW. Begitu sampai kepada Nabi, hamdalah mulai ucapannya. Kata Nabi SAW, hamdalah. Andai kata kalian itu selalu di atas kondisi yang kalian berada di sekitarku, malaikat pasti akan turun menyalami kalian di jalan-jalan. Ya. Tapi demikianlah hamba. Saatan-saatan ya hamba. Sesaat dan sesaat wahai hamba. Ada saatnya begini, ada saatnya begitu. Ada saatnya begini, ada saatnya begitu. Ya. Itulah di dalam kehidupan. Maka semangat kebaikan ini harus selalu terpupuk, sehingga seorang itu mengenal apa kewajibannya, apa yang harus dia jalankan di dalam kehidupannya ini. Iya. Baik. Jadi saya kembali kepada ayat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah antara dua saudara kalian. Perhatikan bahasanya aslihu. Adakan islah. Adakan perbaikan. Kalau ada yang rusak, diperbaiki. Ada yang terputus, disambung. Ya. Ada yang tidak beres, dibereskan. Diluruskan. Itu namanya islah, memperbaiki. Fa'aslihu baina akhwayk. Perhatikan perintah, damaikan antara dua saudara kalian. Jadi dua orang yang bertikai ini, yang mendamaikan, dua-duanya dianggap saudara. Yang mendamaikan, menganggap si A saudara, menganggap si B saudara. Seimbang. Semuanya adalah saudara. Ya. Ini baru dia bisa berislah. Dia memperbaiki. Karena itu ciri seorang dai. Ciri seorang yang menghendaki kebaikan bagi umat, bagi manusia. Dia itu cinta umat itu baik. Cinta kebaikan untuk umat. Tanpa nasihatnya untuk umat. Dan tanpa dia tulus di dalam hal tersebut. Ini curi seorang guru yang baik, seorang dai yang baik. Seperti ini. Dan seorang apabila ingin berbuat kebaikan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, hendaknya dia memiliki dari ciri. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaykum. Jamikan antara dua saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian diingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah. Sebab ini perlu takwa dalam hadis. La'allakum turhamun. Supaya kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takwa ini adalah sebab yang membawa rahmat. Ini surah Al-Hujurat ini diulangi beberapa kali pembahasan takwa ya. Kalimat takwa diulangi beberapa kali. Sebab itu penjabaran-penjabaran takwa di dalam surah ini sangat besar kan. Paling penekanan inna akramakum indallahi attaqwa. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Maka menjaga makna takwa ini adalah hal yang sangat penting. Dan ini takwa dari fikih yang perlu dipelajari. Ya. Sering kita dengar ya kalimat bertakwa, bertakwa lah kalian. Tapi pendalamannya kayak bagaimana? Nah, ini perlu pembahasan yang lebih mendetail tentang hal tersebut. Ya mungkin di waktu-waktu lain. Kalau misalnya ada dari para asati dan ustaz-ustaz lain yang memberikan pencerahan dalam hari, minta pembahasan tentang takwa. Ini pembahasan luas cakupannya dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menguraikannya. Keutamaan takwa saja dalam Al-Quran, keutamaannya saja, itu lebih 100 ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Diulangi berulang kali. Itu harusnya sudah memberikan kepada kita pemahaman ini masalah besar takwa. Suatu perkara yang sangat penting sekali. Sumber perbaikan di tengah manusia. Karena itu di sini dikatakan la'allakum turhamun. Pasti kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmat. Iya. Kenapa dihubungkan bertakwa, diingatkan, bisa mendamaikan dengan takwa? Dan takwa itu berbuah rahmat. Sebab di antara sifat orang-orang yang beriman disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam syariat Abdullah bin Amr bin Auf, Ar-Rahimuna yarhamukum ar-Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang saling merahmati, Allah yang Maha merahmati akan merahmati mereka. Rahmatilah siapa yang ada di atas muka bumi, pasti yang di langit akan merahmati kalian. Perhatikan ya hubungan hadis itu dengan ayat yang agung. Sebab seorang tatkala dia menabaikan saudara itu bentuk rahmat, kecintaan kepada saudara. Iya, kecintaan kepada saudara. Maka seorang mukmin hendaknya memiliki rahmat terhadap saudaranya, hendaknya memiliki kasih sayang terhadap saudaranya. Itu tadi sifat para sahabat, orang-orang yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berangkat. Ruhamahu bainahu, saling merahmati antara sesama mereka. Baik, ini ayat yang ke-10 ya dari surah Al-Fil. Saya akan baca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dua ayat, kemudian saya akan bacakan beberapa hadis terkait dengan masalah hak-hak seorang muslim dan muslim yang lain. Sebelum saya lanjutkan, kita selingin dengan tanya jawab ya, supaya tidak terlalu khusyuk. Ya. Biasanya kalau terlalu khusyuk banyak masalah juga ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Ini ada yang bertanya, dia mengucapkan assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Apa Ustaz mau tanya bagaimana cara menyikapi suatu musibah? Musibah itu ketika terjadi ada beberapa kewajiban kita terhadap. Yang pertama adalah kita mengimani ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang paling pertama. Kewajiban yang kedua ketika terjadi musibah adalah bersabar. Adalah bersabar. Dan ini yang paling minimal. Kalau dia naik ke jenjang-jenjang yang lainnya seperti rido dan bersyukur, itu lebih afdal. Tapi paling minimalnya dia apa? Bersabar ketika tertimpa musibah. Iya. Dan pada musibah itu yang menimpa ada dua macam ya, musibah yang menimpa. Ada musibah yang menimpa itu murni datangnya dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Nah, ini bersabarnya lebih mudah. Ada orang naik motor begitu, tiba-tiba jatuh pohon. Kena motornya, rusak. Ya. Jatuh kena angin pohon ini, jatuh sendiri. Dengan ketentuan Allah ya. Akhirnya dia tahu ini takdir Allah. Sudah saya bersabar saja. Ya, tidak mungkin dia kondisi itu marah, motornya dia tendang atau batang kayu dia tendang. Tidak ada manfaat bagi dia. Biasanya dia akan lebih sanggup apa? Untuk bersabar. Ya sudah, mau diapain lagi? Sabar saja. Ya. Tapi kalau dia naik motor, jatuh pohon, dia lirik ke tempat jatuhnya ada orang yang tebang pohon ini. Nah, ini kalau tidak langsung dia terbang ke sana, mungkin saja dia sudah apa? Mencaci maki. Maka pada jenis yang kedua ini, ketika ada campur tangan manusia, itu bersabarnya lebih berat. Bersabarnya lebih apa? Lebih berat. Nah, disitulah jenjang ilmu bagaimana seorang itu bisa bersabar. Ada banyak kiat seorang bisa bersabar di sini. Di antaranya, yang pertama, ketika musibah itu terjadi, ada orang yang berbuat jelek kepadanya. Dia jangan berpikir orang ini berbuat jelek, tapi dia pikir itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Maka ini akan membantu dia membenahi diri sendiri. Tidak terlalu banyak mengurusi orang lain. Pesan. Kiat yang kedua, dia bisa buka pintu-pintu ibadah di dalamnya. Pintu kesabaran, pintu ridha, pintu syukur. Dan dia bisa mengenal juga dirinya sebagai seorang hamba. Ya, saya ini manusia. Ketika Allah menghendaki saya tertimpa musibah, saya tidak mampu menolaknya. Ini penghayatan ya, sebagai penghambaan. Dan di antara kiat, seorang memaafkan. Ketika dia berbuat seperti itu, dia maafkan, terbukalah hanya pada yang lain. Sebab memaafkan itu lebih tinggi derajatnya. Karena kebiasaan seorang itu membalas dendam itu tidak baik. Pendidikan yang jelek untuk jiwa. Setiap kali ada orang yang berbuat begini kepadanya, dia balas. Ada yang berlaku begini kepadanya, dia balas. Itu akhlaknya semua orang mampu seperti itu. Apa yang membedakannya dengan orang lain? Orang kafir juga seperti itu, dilakukan seperti itu dia balas. Tapi seorang mukmin, ketika dilakukan kepadanya di zalimi atau ada yang mengenakan musibah kena tangan manusia, dia justru memaafkan. Ini baru luar biasa namanya. Nah itu dalam Al-Quran dikatakan, wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan berbuat jelek boleh dibalas kejelekan semisal dengan itu. Ini dari sisi pembolehan ya, orang yang dizalimi dia balas semisal dengan itu. Tapi dikatakan siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya lebih tinggi. Ya. Dan mendidik jiwa senang membalas, ini akan mendidik jiwa itu senang tinggi di atas muka bumi. Itu bukan sifatnya penghuni surga. Mau tahu surga? Surga itu Allah terangkan dalam Al-Quran, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kehidupan akhirat, itulah surga kami jadikan untuk mereka yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi. Tidak menghendaki ketinggian. Tidak mencari kekuasaan, tidak ingin bersombong di antara manusia, tidak ingin berbuat zalim kepada manusia, tidak hasad, tidak dengki, tidak ada ketinggian dia inginkan. Di atas muka bumi. Wala fasada, tidak juga menghendaki kerusakan. Ya. Ini dua sifat ya, dari sifat penduduk surga diperbaiki. Diperhatikan. Ini ayat termasuk ayat yang agung ya, ayat ini di surah Al-Qasas. Nah, kalau kita renungi dari mana ya, kita jabarkan di dalam kehidupan itu luar biasa. Sudah mencukupi kita dalam banyak aspek kehidupan. Iya. Nah, ayat-ayat seperti ini perlu ceramah-ceramah khusus menjelaskannya. Ya. Nah, ini ada beberapa pembahasan sering berlalu ya. Ini perlu pembahasan khusus, perlu pembahasan khusus. Sengaja saya sebutkan supaya kita kenal ilmu agama itu luas. Oke. Dan seorang kalau rajin membaca Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu adalah kegiatan yang tidak ada habisnya. Dia adalah ilmu yang tidak ada ujungnya. Dia adalah ketamakan yang tidak ada kepuasan di dalamnya. Kalau dia sudah mengenal dari indahnya ilmu agama, dia tidak akan pernah kenyang dengan hal itu. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man humani la yashba'an, man humun li talibil ilm, wa man humun li talibil dunya. Ada dua ketamakan, keinginan yang tidak pernah kenyang. Yang pertama miliknya penuntut ilmu, dan yang kedua miliknya penuntut dunia. Ya, penuntut dunia juga seperti itu ya, sama, tidak pernah kenyang. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna li ibni Adam wadiyain min dhahab, labadagha ilayhi masalihan." Andai kata anak Adam itu punya dua lembah berisi emas, dia akan cari lembah yang ketiga. Tidak ada yang membuat dia kenyang kecuali tanah nanti yang menyumbat mulutnya di kubur. Baru dia berhenti. Nah, kalau penuntut ilmu seperti itu juga, tidak pernah kenyang. Kalau dia sudah kenal indahnya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah puas dengan itu. Selalu saja jiwanya ingin mempelajari, bahkan semakin cinta dengannya. Ya. Nah pernah ya kita dengar di dalam sejarah para ulama, Imam Al-Bukhari ketika sudah tua, beliau pensiun. Atau Imam Ahmad ketika umurnya sudah sekian tahun, rambutnya sudah putih, ya beliau ada waktu istirahat, cuti. Itu enggak pernah terdengar. Ada anda pernah dengar begitu dalam? Hah? Saya sendiri saya enggak pernah dengar ya. Makanya kita ketahui Imam Ahmad rahimahullah di umur beliau sudah tua, beliau masih membawa pena, lepotan tinta, menulis. Bajunya banyak tintanya. Nah, ya seperti pena kita sekarang ya, enak nulisnya. Kalau mereka dahulu itu untuk nulis, ya repot. Ada alat tulisnya, ada pena apa, ada tintanya. Ya. Kalau sekarang, masya Allah, lebih banyak kemudahan kita. Ini Imam Ahmad tadi ditanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau bersama tinta-tinta itu? Imam Ahmad pun berucap ucapan yang masyhur. Kata beliau, "Ma'al mahdara ila al-maqbar." Bersama tinta hingga ke kuburan. Nah, itu baru ya. Ilmu dan indahnya ilmu agama. Maka demikianlah musibah itu dihadapi dengan hal-hal yang dengannya kita melihat sudut-sudut yang lain. Lahan-lahan ibadah yang lainnya. Jangan dilihat musibah itu saja, oh saya enggak enak. Ini saya sedih sekali tertimpa musibah. Ya. Tapi kalau dia punya ilmu, barulah inilah ketika sore itu terjadi apa? Musibah baru. Bagaimana melawan hati yang kadang selalu hasad? Ini dibangun di atas beberapa rukun kalau ingin ditambahkan. Yang pertama, dia harus tahu bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus lepaskan dari kecintaan-kecintaan dunia di hati. Sebab kecintaan pada dunia yang bercokol di dalam hati, itu akan menjadi perusak hati. Dan dengan itulah muncul penyakit-penyakit hati. Hasad, benci, dendam, dan sebagainya. Tapi kalau hatinya terang benderang dengan kecintaan akhirat, maka penyakit-penyakit hati ini mudah sirna. Jadi itu beberapa hal saya kira secara ringkas untuk pertanyaan itu. Apa hukumnya? Seberapa dosa besar pemimpin yang zalim? Mohon dalilnya. Ini kalau pemimpinnya ada di sini dan dia tanya pertanyaan ini, saya jawab. Ya. Tapi kalau dia bukan pemimpin bertanya, untuk apa dia tanya? Kan begitu? Apa urusannya kita mengurusi dosa orang lain? Biarkan aja dosa dia. Kalau dia berdosa ya, dia zalim. Kezalimannya dia tanggung sendiri. Dan itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Kita mengurusi kezaliman penguasa. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh sebutkan akan terjadi kezaliman di tengah penguasa. Orang-orang yang memimpikan dirinya sendiri. Tapi perintah beliau jelas. Karena beliau di dalam hadis riwayat Muslim, "Isma' wa ati' lil amir wa yudhriba dhahruka wa ukhida maluka." Dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun diambil hartamu, dipukul punggungmu. Dengar dan taat. Tentang pemimpin yang melakukan perkara mungkar dan mementingkan dirinya sendiri, ketika ditanya kepada Nabi Rasulullah, apa yang kami lakukan kalau kami dapati penguasa seperti itu? Kata beliau, "Tu'adduna alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi haqqakum." Kata beliau, kalian tunaikan kewajiban yang ada di pundak kalian. Adapun hak kalian, kalau tidak diberi, maka mintalah kepada Allah. Bukan dia sibuk ngurusi apa hukumnya pemimpin yang zalim. Sebab ini tidak cocok ya. Ilmu itu tidak semua di pembahasan dijawab oleh seorang yang mengetahui jawaban untuk pertanyaan tersebut. Di sebagian majlis Imam Malik tidak mau bercerita tentang hadis-hadis seputar sifat-sifat. Karena ada sebagian orang awam kadang tidak sampai kepalanya ke situ memikirkannya. Dan sebagian Abu Hurairah berkata, saya hafal dari Nabi dua kantong hadis, kata Abu Hurairah. Dua kantong. Adapun satu kantong darinya sudah saya sampaikan. Satu kantongnya lagi kalau saya sampaikan, bukan dipenggal lahirku, kata Abu Hurairah. Okay. Maka ada hal-hal berkait dengan ilmu itu perlu diketahui. Bukan artinya menyembunyikan ilmu, tidak. Tapi ini fikih dalam beragam. Fikih di dalam beragam. Supaya kita tahu ya bahwa ilmu itu ada konsekuensinya, ada aturan-aturannya. Bukan orang asbun saja, asal bunyi. Gak tahu apa bahasan itu di sini ya. Kalau di Sulawesi sana orang bilang asbun, asal bunyi. Kalau di Jawa orang bilang asmuni, asal bunyi. Apa yang harus saya lakukan ketika saudara saya memusuhi saya dengan alasan yang saya tidak tahu? Saya sudah mencoba minta maaf, akan tetapi dia tetap memusuhi saya. Akhirnya jangan dianggap masalah yang seperti ini. Kalau ada hal yang seperti ini, jangan dianggap apa? Masalah. Kalau dianggap masalah, itu baru masalah namanya pada diri. Sekarang dia sudah tunaikan kewajibannya. Minta maaf, dia tidak tahu juga apa alasannya. Dia sudah tidak ditanya lagi pada hari kiamat. Sisa kewajibannya, dia doakan saudaranya. Kalau dia tetap memusuhinya, dia tetap menyambung silaturahmi dengannya. Ya, tetap menyambung kebaikan, itu saja yang dia lakukan. Maka pasti akan membawa kebaikan yang lebih besar untuk dirinya. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang merokok? Bagaimana sikap saya apabila orang tua tersebut meminta uang untuk beli rokok? Sedangkan saya tahu rokok itu haram. Ya. Ini terkait dengan masalah merubah kemungkaran. Itu judulnya. Merubah kemungkaran. Untuk merubah kemungkaran itu ada fikihnya. Ada fikihnya. Ya, fikih yang pertama harus dia pastikan dulu perbuatan itu betul mungkar. Ya, betul mungkar. Kalau itu perbuatan betul mungkar, fikih berikutnya yang dia ketahui, yang harus dia ketahui, dia mengetahui fikih cara merubahnya. Dari kaidah yang harus diketahui, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang apa? Lebih besar. Ya. Itu fikih yang harus diketahui. Kemudian terhadap kemungkaran, seorang itu ketika merubahnya dia perlu hikmah, perlu bijaksana, kadang bertahap. Ya, kadang bertahap. Itu merokok, kecanduan ya, sama dengan penyakit. Ya. Mungkin orang tua sudah sadar, oh iya rokok ini tidak bagus, tapi saya nggak bisa berhenti. Ya, tidak bisa berhenti. Maka ini ada fikih yang lain namanya di sini. Dia dihadapkan pada dua bahaya. Dia pilih bahaya yang paling kecil untuk menolak bahaya yang besar. Jelas ya? Kadang di posisi yang seperti ini, ya bapak merokok lah. Kalau biasanya sehari 10 bungkus, sekarang merokok 1 bungkus saja. Selama berapa pekan turun setengah bungkus. Nanti suatu hari hilang sama sekali. Nah, itu bertahap untuk di situ nggak apa-apa. Jelas ya? Karena kadang sebagian orang, kalau tiba-tiba dia ditahan seperti itu, bisa-bisa menimbulkan apa? Bahaya yang besar. Nah ini banyak kasus ya. Banyak kasus. Di antara kasus yang paling aneh yang pernah saya baca, dan juga fikih yang sangat unik sekali, apa yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Ini tentang pembahasan cinta ya. Ada orang yang jatuh cinta kepada istri orang lain. Sampai karena dia yang cinta jadi kurus, sakit. Ya. Tidak ada lagi obatnya kecuali perempuan itu. Maka sebagian ulama memberi fatwa ya. Kepadanya. Ada suami orang ini, dia tahu bahwa ini orang jatuh cinta kepada istrinya. Maka dia berkata kepada istrinya, kamu pergi jenguk orang ini. Dan betul, sekedar dijenguk saja, orang ini sembuh. Coba ya guys. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang yang mau mati saja tidak ada di depannya kecuali babi bangkai, boleh dia makan. Apalagi orang yang seperti ini, memang tidak ada obatnya yang lain kecuali itu. Jelas ya, ini fikih namanya. Tapi ini cerita-cerita aja ya, jadi menerapkan. Karena itu tadi resep dokter namanya, dokter yang kasih resep. Sekarang antum mau menjadi dokter belum ahli, nggak cocok kasih resep. Ya, sebiran dari awal ya, supaya jangan ada yang bikin resep-resep sembarangan. Sebab itu harus dilihat kondisi, dilihat keadaan. Ya. Ini perkara-perkara yang seperti ini ada timbangan-timbangannya. Nggak boleh seorang itu bertindak tanpa ada ketentuan yang benar di dalam hal tersebut. Ya, maka ini kembali kepada penanya tadi, ada hal-hal yang perlu dia pelajari dari hikmah, dari cara menyampaikan ilmu, cara menasihati. Kemudian rokok itu dia dosa, boleh diobati dengan cara dia langsung menegur rokoknya, tapi diingatkan akan kehidupan akhirat, diingatkan akan bahaya dosa, diingatkan akan pengaruh dosa itu di dalam kehidupan terhadap dirinya, keluarganya, masyarakatnya, itu mungkin akan membantu ya, di dalam hal tersebut. Dan kaidah dasarnya, seorang tidak boleh tolong menolong di dalam dosa dan dalam permusuhan. Itu kaidah-kaidah perlu diingat. Silahkan ya, saya tidak tahu keadaan orang yang bertanya kayak bagaimana, tapi itu kaidah-kaidah. Baik, ini ada yang bertanya tentang takwa, apa hakikatnya? Tolong jelaskan secara terperinci. Ya, kalau dijelaskan secara terperinci, kita ganti pelajaran namanya. Baik, sudah kita kembali melanjutkan pembahasan sampai jam berapa? Sampai jam 12. Baik, saya lanjutkan sampai 11:30, kemudian kita tanya-jawab lagi ya. Baik, kemudian di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yasrif qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan ya kembali kepada orang yang beriman. Itu kaidahnya dalam Al-Quran. Kalau dipanggil di sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kata para sahabat, pasang kuping, pasang pendengaran baik-baik. Pasti di belakangnya, kalau bukan perintah yang diperintah, pasti larangan yang dilarang. Itu saja. Ini fikih ya, di dalam mendalami Al-Quran. Jadi seorang itu, di antara hal yang membantu dia khusyuk, mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika dia mendengar ya ayyuhalladzina amanu, langsung konsen. Apa setelah ini? Perintah atau larangan? Iya. Tapi ini akan bermanfaat kalau suara itu mengerti bahasa Arab. Iya. Kalau dia mengerti isi dari apa? Al-Qur'an itu. Iya. Makanya di kesempatan ini ya, saya ingatkan pentingnya suara itu apa? Belajar bahasa Arab. Supaya bisa mempelajari Al-Quran dan Hadis lebih mendalam, memahami Al-Quran dan Hadis lebih mendalam. Nah, mesti orang belajar bahasa Arab itu dia jadi ulama semua, tidak? Paling tidak dia bisa memahami ayat yang dibacakan dan Hadis Rasulullah SAW. Akan beda nanti orang yang mengerti bahasanya. Jelas ya? Kalau dia mengerti bahasa Arab, apalagi tingkatan bahasa itu, sebagian guru itu yang mengajarkan tingkat-tingkat bahasa tinggi di ilmu-ilmu sastra Arab, itu mereka katakan kalau dia sudah belajar di ilmu sastra tertentu, dia itu seakan-akan tidak hidup lagi di masa sekarang. Dia seakan-akan hidup di masa tadi ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena kedalaman dia memahami apa? Memahami bahasa. Karena itu kata Imam Syafi'i, man ta'allama al-arabiyyata raqqa qalbuhu. Siapa yang mempelajari bahasa Arab, akan lembut hatinya. Lembut hatinya. Sebab keindahan bahasa itu memang diantara sebab yang melembutkan hati. Ya. Baik. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian dari kalian mengolok-olok sebagian yang lainnya. Ini penggambarannya bahwa di dalam mengenal hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, harus diketahui ada hak-hak yang harus ditunaikan. Dan ada perkara-perkara yang bisa membahayakan persaudaraan. Ada perkara-perkara yang bisa merusak kebersamaan, menelantarkan hak-hak tersebut. Ini harus dia hindari. Jangan dia kenal hak saja, tapi dia kenal juga yang tidak boleh. Ya. Dan ini selalu seimbang ya. Karena Al-Quran itu menjelaskan dua jalan. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan diterangkan. Jalan petunjuk untuk diikuti, jalan kesesatan untuk apa? Dihindari. Allah firman, wahadaina unnajdain. Kami beri hidayah kepada manusia menuju najdain. Najdain punya dua penafsiran. Salah satu tafsirnya diberi petunjuk, diberi jalan kedua najd. Najd yang bermana jalan petunjuk ataupun jalan kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Demi jiwa dan penyempurnaannya. Kemudian jiwa ini diberi ilham menuju kepada jalan yang membuat dia fajir atau jalan yang membuat dia bertakwa. Ada dua jalan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabila sabilul mujrimin." Demikian kami merinci ayat-ayat. Ayat dirinci untuk diikuti, diperhatikan. Dan supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Dua hal. Ini kaidah di dalam Al-Qur'an ya. Kaidah di dalam Al-Qur'an. Yang benar diterangkan, yang batil dijelaskan. Yang manis diterangkan, yang pahit juga diingatkan. Itu kaidah di dalam Al-Qur'anul Karim. Sama di sini di penyebutan sifat orang yang beriman, hak mukmin kepada mukmin yang lainnya. Iya. Punya hak persaudaraan. Punya hak kalau mukmin ini bertikai, hak mereka didamaikan. Diperbaiki. Dan itu menunjukkan rahmat kita. Ya bukan kalau saudaranya sedang bertikai, wah bagus ini bertikai ini. Ya. Dia tambah kompor di kipas-kipas itu tadi. Akhirnya apinya semakin membara. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi dia orang yang pandai mendamaikan. Pandai mendamaikan. Dan orang yang berbuat baik itu selalu mendapat kebaikan. Dia tidak perlu harapkan kebaikan dari manusia. Dia berharap saja kebaikan dari Allah akan datang kepadanya berbagai kebaikan. Janganlah sebagian kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, ini larangan ya. Dan tidak boleh pada seorang mukmin mengolok-olok, sukhriya, meremehkan, merendahkan. Karena boleh jadi orang-orang yang diolok-olok ini lebih baik daripada mereka yang mengolok-oloknya. Nah, ada seorang mencela si A, si B. Tapi mungkin saja yang dicela ini ada darinya amalan-amalan kebaikan yang membuat dia lebih baik daripada orang tersebut. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang, dua orang bersaudara. Satu orang darinya ahli ibadah. Dan satunya lagi, ini sering jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa, sadar jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Akhirnya saudara yang ahli ibadah ini berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ini dia jatuh di dalam kesalahan. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan?" Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Ketahuilah bahwa aku telah mengampuni si fulan dan kamu yang bersumpah, saya hancurkan amalan. Perhatikan ya, itu menjadi sebab amalannya apa? Hancur. Karena tanpa ujubnya, seakan-akan bangga sudah dengan amalannya. Oh, saya sudah paling hebat, paling ibadah. Nah, itu adalah sebab yang menghancurkan amalan. Hati-hati. Iya. Nabi menyebutkan dari al-muhlikat, tiga penghancur amalan, membinasakan salah satunya, i'jabul mar'i li nafsihi, li ra'yihi. Seorang yang merasa bangga dengan pendapatnya, dengan dirinya. Iya. Nah, ini bangga yang seperti ini, tidak boleh ada pada seorang. Karena itu dari kaidah ibadah, seorang itu selalu menganggap dirinya kurang. Banyak kesalahannya. Itu kaidah ibadah. Jangan dianggap dirinya sudah sempurna beribadah. Sebab itu akan membuat dia malas-malasan, akan membuat dia tertipu, akan membuat dia bersombong, dan membuat dia ujub. Ya. Subhanallah, pernah seorang nabi jatuh di dalam keseliruan. Dia melihat umatnya yang sangat banyak. Umatnya banyak sekali nabi ini. Diberi umat yang banyak, pasukan yang banyak. Maka nabi ini berkata, siapakah yang mampu menghadapi pasukan ini? Umatku ini. Nah, ini sudah bentuk apa? Dari ujub. Maka Allah wahyukan kepada nabi ini, kamu pilih salah satu dari tiga hal. Yang pertama, mereka terkena penyakit taun. Yang kedua, mereka dikalahkan oleh musuh. Dan yang ketiga, kematian untuk umat. Harus pilih salah satu, tiga hukuman. Tiga musibah. Subhanallah. Akhirnya nabi ini bertanya kepada umatnya. Kata umatnya, engkau adalah nabi, engkau yang menentukan. Maka beliau pun sholat. Ya, dan disebutkan di situ fikih yang indah oleh nabi. Wa kanu idza hazabahum amr faza'u ila shalah. Dan para nabi itu kalau sedang dirindung pembahasan besar, masalah besar, mereka bersegera melakukan salat. Jadi solusinya di mana? Salat. Ya beda dengan kita ya, kalau sedang ada masalah, sedang ada problem, ya. Kalau tidak burung sendirian di rumah, mengamuk di sana sini, atau berbuat ini dan itu. Ya sebagian orang kalau sudah ada seperti itu, saya mau apa namanya refreshing kemana begitu. Tapi para nabi tidak. Kerjanya apa? Sholat. Setelah sholat, akhirnya dia pilih. Ya Allah, penyakit taun kami tidak mampu. Dikalahkan oleh musuh kami lebih tidak sanggup lagi dikalahkan oleh musuh. Kami pilih kematian. Maka di hari itu meninggal dari umatnya 80 ribu orang. Iya. Maka jangan diremehkan ya, kadang sebuah masalah dianggap masalah kecil. Merasa bangga ya. Kadang tidak tampak pada diri, tapi subhanallah besar di sisi Allah. Dan memang ini menjadi besar tatkala itu keluar dari sholat nabi. Iya. Sebab orang-orang yang punya kedudukan besar di tengah umat itu pahalanya kalau dia berbuat sesuatu sangat besar. Tapi kalau dia berbuat kesalahan juga mungkin akan besar juga. Karena itu istri-istri nabi diingatkan. Kalian itu sudah seperti perempuan yang lain. Siapa yang berbuat dari fahisha, maka akan disiksa dua kali lipat. Tapi kalau dia beramal soleh juga dapat pahala dua kali lipat. Dapat pahala berapa? Dua kali lipat. Nah, tapi kita ambil fikih di sini ya, bahwa pada sebagian manusia kadang dia muncul sifat ujub seperti orang ini. Allah tidak mengampuni kamu. Allah berfirman, saksikan, saya telah ampuni si fulan yang berdosa itu, dan kami yang berkata tidak diampuni, saya batalkan amalan. Subhanallah. Maka mungkin saja sebagian orang dia jatuh di dalam hal-hal dosa dan maksiat, tapi dia punya sisi lain. Dia itu baik di sisi Allah. Ada sisi lainnya dia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang yang minum khamar, sudah dicambuk, datang lagi. Dicambuk lagi karena minum khamar. Maka dicela. Betapa banyak engkau didatangkan orang-orang mencelanya. Maka Nabi menegurnya, jangan kalian melakukan seperti itu. Orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu satu sisi, amalan kebaikan sebenarnya cukup untuknya. Maka pada manusia hendaknya kita banyak berbaik sangka. Berbaik sangka itu penting ya. Dan ini diantara cara agar supaya manusia mendapat hidayah. Kita kalau hidup di masyarakat misalnya sekarang ini, ya melihat dengan banyaknya problematika yang terjadi dengan umat, ya, dari tersebarnya kemaksiatan, berbagai kemungkaran, ya, krisis dan sebagainya, kadang sebagian orang putus asa, tidak ada semangat, tidak ada harapan. Nah itu keliru. Seorang muslim tidak seperti itu. Apalagi seorang dai. Seorang muslim harapannya besar. Dia berbaik sangka kepada Allah. Hal-hal yang terjadi itu dia berusaha menjadikannya sebagai lahan-lahan ibadah. Terbuka untuknya lahan-lahan ibadah. Maka seorang jangan molok-molok sebagian kaum. Karena boleh jadi saja mereka itu lebih baik daripada yang lain. Ini molok-molok ya, molok-molok itu artinya dia mencela. Ya, tidak ada sisi baiknya. Tidak ada sisi baiknya. Dan itu dilarang. Ini pada laki-laki. Wala nisa'un min nisa' asa'a yakunna khairan minhunna. Dan tidak boleh pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lainnya. Karena boleh saja perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka perempuan yang mengolok-oloknya. Nah, ini ada fikih di sini. Ya. Biasanya kan di dalam Al-Quran, kalau ada tuntunan dan disebut laki-laki, biasanya itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tapi di ayat ini diingatkan untuk laki-laki, kaum laki-laki yang mengolok-olok kaum laki-laki yang lainnya. Kaum perempuan jangan molok-molok kaum perempuan lainnya. Kenapa ditentukan? Disebutkan khusus para perempuan. Saya kira ini jawabannya dimaklum ya. Karena ini penyakit banyak terjadi di mana? Di perempuan. Karena itu diingatkan di sini, diperingatkan. Ya. Jangan sampai itu banyak terjadi. Dan wala talmizu anfusakum. Yang kalian mencela diri-diri kalian. Nah, ini bahasa yang indah sekali di dalam persaudaraan dari bahasa-bahasa Al-Quran. Jangan mencela diri-diri kalian. Maksudnya jangan kalian mencela saudara-saudara kalian. Jadi saudaranya dianggap dirinya sendiri. Nah, itu persaudaraan namanya. Dibahasakan diri-diri kalian. Padahal maksud dari ayat adalah siapa? Orang lain. Ya. Sama dengan di ayatnya di surah Nur. Wasallimu ala anfusikum. Kalau masuk rumah, berilah salam kepada diri-diri kalian. Maksudnya diri-diri kalian, saudara kalian yang ada di dalam rumah. Disebut diri-diri kalian karena eratnya apa? Persaudaraan. Ini tidak boleh saling mencela. Molok-olok mencari dari aibnya. Wala tanabazu bil alqab. Dan tidak boleh sari memberi gelar yang jelek. Ya. Ini diberi gelar sana, di gelar itu. Itu tanabus namanya. Bila alfam. Ya. Tanabus bila alfam. Bahkan ini ada keadaan sebagian orang berlebihan. Ya. Menggunakan lakop-lakop untuk manusia, gelar-gelar. Dan subhanallah ada saja pintu syaitan masuk kepada orang-orang seperti ini. Sebab memang kalau kita baca di dalam buku-buku riwayat, khususnya di buku-buku hadis, terkait dengan ucapan-ucapan para imam ajar buat takdir, itu ada kalimat-kalimat pedas dari para ulama. Iya. Ada kalimat-kalimat yang kelihatannya memang sangat keras. Tapi yang mereka maksudkan adalah penjelasan tentang rawi-rawi. Dan itu nasihat disepakati oleh para ulama itu bukan dosa, tapi itu adalah sebuah nasihat. Sebuah nasihat. Seorang rawi kadang berkata, ini si fulan lumah, jelek hafalannya. Si si fulan ini pendusta, si fulan ini begini dan begitu. Ini ada ya di buku-buku apa? Para ulama. Tapi ini maksudnya untuk menjelaskan hakikat. Dia terangkan sebuah pendusta. Karena ini yang diriwayatkan hadis Nabi. Jangan sampai diambil. Ya. Jelas ya? Jangan sampai orang mengambil hadis Nabi dan tidak diketahui keadaan orang. Itu ada. Tapi di mana sekarang kadang digunakan oleh sebagian orang kalimat-kalimat seperti itu dalam hal yang terkait masalah dia dengan saudaranya yang lain. Tidak ada keperluannya seperti keperluan ahli hadis. Tapi menggunakan lapak-lapak, gelar-gelar. Dan ini dari perkara yang apa? Tidak benar. Menyelisih dari etika asal. Ya. Karena itu, suara yang paling indah bahasanya. Apabila dia mendalami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Maka dia akan menemukan akhlak yang paling indah, tutur bahasa yang paling lembut. Iya. Dan kalau terbiasa dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, itu biasanya akan berpengaruh di kebiasaan lisannya. Di kebiasaan lisannya. Seorang itu tumbuh di atas apa yang dia biasa di atasnya. Demikian. Kemudian dikatakan, bisal ismul fusuku ba'dal iman. Sejelek-jelek nama adalah kefasikan setelah iman. Nah, maka seorang itu di dalam hal yang seperti ini tidak boleh melakukan dari perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai bentuk kefasikan. Sebab ini adalah sejelek-jelek nama. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak bertobat, maka mereka inilah orang-orang yang bodoh. Kemudian dikatakan dalam ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minal qawl. Wahai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi dipanggil dan panggilan keimanan. Diulangi lagi. Kenapa tidak diikutkan saja? Kan sudah ada orang beriman sebelumnya. Ayat kedua disambung saja ke kandungan ayat sebelumnya. Tapi di sini diulangi lagi karena kandungan-kandungan yang datang ini juga penting. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'dadh dhanni ithm. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah dosa. Perhatikan bahasa ayatnya. Jauhilah kebanyakan dari apa? Sangkaan. Artinya bukan seluruh sangkaan itu salah. Tapi kebanyakan dari sangkaan itu apa? Dijauhi. Kebanyakannya dijauhi. Bukan artinya seluruh kebanyakan sangkaan ini benar salah. Tidak. Karena diingatkan dalam ayat, inna ba'dadh-dhanni ithm. Semuanya sebagian sangkaan ada yang dosa. Hanya dikatakan sebagian, bukan kebanyakan. Sebagian sangkaan adalah apa? Dosa. Ini etika-etika ya. Jadi seorang kalau dia menyangka, itu hendaknya dia punya indikasi kuat. Baru dia menyangka. Itu dibolehkan. Tapi kalau masalahnya mengandung kemungkinan, dan masih bisa diberi kemungkinan, itulah yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau saudaramu berbuat sesuatu, berucap sesuatu, dan di dalam ucapan dan perbuatannya masih mengandung kemungkinan, maka beri kemungkinan sepanjang kamu masih mampu beri apa? Kemungkinan. Itu etika terhadap muslim yang lainnya. Sebagian sangkaan adalah apa? Adalah dosa. Sebagian sangkaan adalah dosa. Nah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf di masjid. Dia ini di bulan Ramadan ya. Beliau dikunjungi oleh istrinya, Sofia. Ya, beliau di masjid dikunjungi oleh istrinya. Setelah selesai keperluan Sofia, maka Nabi mengantar Sofia ke pintu masjid. Begitu mengantar Sofia ke pintu masjid, ada dua orang sahabat yang berjalan. Begitu melihat Nabi bersama Sofia, maka dua orang ini mempercepat langkahnya. Maka Nabi berkata kepada keduanya, "Ala rislikuma?" Pelan-pelan kalian berdua. "Innaha Sofia." Sungguhnya perempuan ini adalah Sofia. Beliau katakan, "Bahwa ini istriku Sofia." Maka dua orang sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah subhanallah, apakah kami ini menyangka tidak baik terhadapmu, sehingga engkau harus ingatkan bahwa ini adalah istrimu Sofia?" Ya. Kata Nabi, "Inna syaitana yajri ibni Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan itu berjalan pada anak Adam pada aliran darahnya. Jadi Nabi di sini mengingatkan, itu bukan karena mencurigai orang ini berburuk sangka. Tapi Nabi mengingatkan untuk menutup pintu syaitan saja, jangan sampai mengganggu dua orang ini. Jelas ya? Nah, ini sebenarnya kalau dikatakan sangkaan, masuk dibentuk sangkaan. Tapi ini sangkaan yang apa? Dibolehkan. Jelas sampai sini? Karena itu dikatakan sebagian sangkaan. Banyakan dari sangkaan. Ya. Ketika di perang Tabuk, waktu itu Ka'ab bin Malik sudah tidak hadir. Maka Nabi bertanya, "Mana Ka'ab bin Malik?" Sebagian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik ini ya, dia sudah sibuk mengurus apa begitu dari hartanya, dan dia sudah sibuk melihat antara kedua ketiaknya." Ini kinayah ya, bahwa dia sibuk dengan urusan rumahnya dan keluarganya. Maka sahabat yang lain menegur, membantah orang ini. Dia berkata, "Bisa makulta, seburuk-buruk ucapan adalah apa yang kamu ucapkan. Ya Rasulullah, kami tidak tahu Ka'ab bin Malik kecuali dia itu balik." Dibela. Ini satu, bersangka apa? Jelek, yang satunya membela. Tapi uniknya, Nabi diam. Beliau tidak menyalahkan yang pertama, tidak pula menyalahkan yang kedua. Sebab perbuatan mereka berdua, dua-duanya ada sisi benarnya. Yang pertama dia menyangka, indikasinya kuat, tidak hadir di perang. Kan indikasi. Dan yang kedua, dia membela. Ya sebab itu menurut dia ada kemungkinan. Mungkin dia punya udur, kita tidak tahu. Iya. Jadi sepanjang ada kemungkinan seperti ini, Rasulullah SAW tidak apa? Tidak menyalahkan salah seorang dari keduanya. Dan ini fikih ya. Kemudian kata beliau, "Wala tajassasu," dan jangan kalian saling mengintai, mengawasi, memata-matai. Ya. Ini tajassus. Dan ini adalah hal yang dilarang. Nah, mencari dari aib saudaranya, mencari dari kekurangan saudaranya, ingin melihat dari hal-hal yang tidak baik darinya, ini tidak diperbolehkan. Seorang muslim itu, dia lihat zahirnya saja. Dia lihat zahirnya saja. Apa yang terlihat zahir? Itu yang dia apa? Itu yang dia sikapi. Adapun batinnya, sesuatu yang tidak nampak, dia tidak cari-cari. Dia tidak mencari-cari. Subhanallah, kalau ada seorang muslim, dia mencari-cari sampai data-data pribadi orang ditelusuri, sampai emailnya dibobol di sana sini. Ini kira-kira kerjaan siapa yang seperti ini? Hah? Ini tidak dilakukan oleh seorang muslim. Apalagi dia berbicara ingin membahas agama. Tidak ada dalam aturan agama seperti ini. Ya. Nah, ini sangat kita sayangkan ya. Ada segelintir manusia, orang-orang jahil. Seperti itu perbuatannya. Ini di perkembangan teknologi ya, di alam maya ini, subhanallah. Namanya mengintel itu menjadi perkara yang apa? Perkara yang biasa. Oh, ini saya lihat dulu simpulan. Dia sekarang statusnya lagi di mana? Oh, ini dia malam-malam kenapa dia masih online? Hah? Ini dari bentuk-bentuk, hati-hati. Jangan sampai seorang itu masuk di dalam kandungan dari lain. Ini hati-hati ya masalah teknologi ya, saya ingatkan. Dulu itu subhanallah, para sahabat ya, itu diberikan ujian-ujian. Ketika ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian sedang ihram. Ini diingatkan ya. Begitu sedang ihram, pakaian ihram, tidak boleh membunuh hewan buruan. Waktu itu ketika orang melakukan perjalanan ke Mekah untuk umrah atau ihram haji, itu jarang diketemukan hewan buruan untuk diburu. Tapi begitu ayat ini turun, subhanallah, hewan-hewan buruan itu berada di sekitar para sahabat. Jadi ujian besar, subhanallah. Itu perhatikan ya, ketika seorang diuji. Dan kita di masa ini, ujian kita lebih berat. Itu hati yang dipegang ini, masya Allah. Betapa banyak ujian di situ. Semua di situ bisa dibuka. Yang baik maupun yang apa? Yang buruk. Ya. Dulu seorang kalau menghindarkan dirinya dari kejelekan, wah itu lebih mudah dulu. Dia tidak kesini, tidak kesitu, tidak baca ini, tidak baca itu, sudah cukup. Dia menjaga dirinya. Tapi sekarang, ya, seorang memasukkan pada dirinya hal-hal yang kadang apa? Bisa merusaknya. Kadang seorang niatnya baik. Oh saya beli dari agama ini, beli dari agama ini. Oh saya mau pakai baca buku saja. Saya mau baca situs-situs yang bermanfaat. Tapi ya itu namanya syaitan. Ya kadang nyerempet sana, nyerempet situ. Nyerempet pertama, oh ini kan gak apa-apa ilmu pengetahuan. Oh ini kan dalam masalah cuma makruh. Ya, ya haram, ya sedikit-sedikit gak apa-apa. Meningkat lagi. Lama-lama terbiasa, akhirnya jatuh di dalam perkara-perkara apa? Besar. Nah itu trik-trik syaitan, harus kita pahami. Jangan kita diserang terus oleh syaitan, kita santai-santai aja. Ini syaitan ini musuh yang kalau di dalam peperangan dia ini sudah memerangi manusia berapa puluh ribu tahun. Dia memerangi manusia. Syaitan ini dari sisi pengalaman perang itu sudah tidak apa namanya? Tidak ada yang meragukannya dari sisi pengalaman. Dan dia ini musuh setiap saat. Mengalir bersama aliran darah. Tapi kita jarang mengingat ada musuh kita. Nah, ini kekeliruan ya. Harus diperbaiki. Obatnya dalam iman ayat itu. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduun. Sungguhnya syaitan adalah musuh terhadap kalian. Terus meneruslah kalian menjadikannya sebagai musuh. Perhatian. Kondisi apapun selalu dia. Kalau ada musuh saya syaitan. Jangan sampai dia kalahkan saya di sini. Saya harus hati-hati. Agar supaya dia stabil di atas kebaikan. Di atas ketaatan. Nah. La tajassasu. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lainnya. Perbuatan gibah. Karena gibah itu adalah hal yang berbahaya. Sebutkan dari ancamannya di sini. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayta fakarihtumuhu. Apakah salah seorang dari kalian cinta memakan daging saudaranya dalam keadaan saudaranya ini bangkai, dalam keadaan saudaranya mayat? Lari yang suka itu. Nah, itu perumpamaan kita. Seakan-akan dia makan daging saudaranya sendiri. Betapa buruknya kita. Apa itu ghibah? Rasulullah mendefinisikannya. Ghibah itu dikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dengan hal yang dia tidak sukai. Jadi ada pada saudara kita aib sebuah perkara. Kalau kita sebut kepada orang lain dia tidak suka, maka itu ghibah namanya. Bagian sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau hal tersebut benar ada pada saudaraku. Kata beliau, kalau benar ada pada saudaramu, itulah ghibah. Kalau tidak ada pada saudaramu, maka engkau telah berdusta terhadapnya. Telah berdusta terhadapnya. Maka ini perhatikan ya, dari mana-mana ini. Ini kadang berjalan di lisan, kadang ada kawan-kawan yang mempengaruhi, yang menukil pembicaraan di sana-sini, akhirnya dia ikut juga di dalam berghibah. Dan sekarang ini, ghibah subhanallah, itu bisa menjadi ghibah jama'i sekarang. Bahkan bisa menjadi ghibah internasional, bahkan internasional ghibah. Banyak manusia yang terlibat di dalamnya. Apalagi membicarakan kejelekan pemerintah. Itu suatu hal yang biasa. Padahal itu ghibah pada seorang muslim saja, itu sudah dosa besar. Apalagi kepada pemerintah. Sekarang saya tanya, kalau ada yang berghibah, dia ghibahi orang tuanya. Orang tuanya dia ghibahi. Bagus atau tidak? Dosanya lebih besar kan daripada ghibahi orang biasa. Ini orang tuanya. Pemerintah itu kadang kedudukannya lebih penting dari kedudukan orang tua. Nah, karena itu suatu hari ada orang yang mencela Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Karena Imam Ibnu Aqil Al-Hambali ini berjumpa dengan sebagian pemimpin umara, lalu dia cium tangannya. Jadi beliau imam besar, panutan manusia. Dia cium tangan penguasa. Orang menegurnya, kenapa dicium tangan penguasa? Kata Ibnu Aqil, bagaimana kalau saya cium tangan ayahku? Kamu tegur saya? Enggak. Orang tua bagus dicium tangannya. Yes. Kata Imam Ibnu Aqil, ini penguasa. Dia itu memberikan kebaikan untuk saya, untuk kamu, dan untuk rakyat. Bukan untuk orang tuamu saja, tapi untuk banyak orang. Tidak terlalu pantas saya cium tangannya. Ini keadilan ya. Dan itu ilmu, bagaimana? Ilmu itu di tengah orang yang memiliki, memberikan pengaruh yang baik. Memberikan pengaruh yang baik. Maka jangan sampai seorang masuk di dalam perbuatan ghibah. Betul bahwa ghibah itu ada hal-hal yang diperkecualikan karena ada maslahat syariat. Iya. Karena itu kata para ulama, wal qadahu laysa bi ghibatin fi shiddatin mutadallimun wa mu'arridin wa muhaddir wa mujahirin qisqan wa mustaqim wa man talaba al-i'anata fi izalati mukan. Nah, ada 6 perkara diperkecualikan. Dan yang mencela menjelaskan kejelekan orang lain, tapi itu bukan ghibah, bukan ghibah gitu. Itu pada 6 perkara. Yang pertama adalah orang yang dizalimi. Ada orang diperlakukan zalim kepadanya, dia mengadukan, si fulan ini berbuat begini kepada aku, berbuat begitu. Ini tidak apa-apa, dia ceritakan kejelekan si fulan terhadap dirinya, sebab dia zalim. Tidak ada masalah. Yang kedua adalah mu'arif. Untuk ta'rif, dia dikenalnya memang dengan itu. Misalnya, si fulan yang buta. Ya karena memang, misalnya namanya Muhammad yang buta. Muhammad itu banyak orang yang nama Muhammad. Muhammad yang mana? Oh itu yang buta. Muhammad yang mana? Itu yang pincang. Muhammad yang mana? Disebutkan dari apa? Gelarnya yang dikenal. Padahal itu sebenarnya dia senang enggak mendengar si pincang, si buta? Kan tidak. Tapi karena itu sudah merupakan tanda pengenalnya di tengah manusia, maka itu enggak ada masalah. Jelas ya? Ini dua. Kemudian yang ketiga, muhaddir, yang memperingatkan dari bahaya. Ya, kalau dia mentahrir, mengingatkan bahaya. Ini syukulan begini dan begitu. Ada bahaya agama, hati-hati dalam hal ini. Itu perkara, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat adalah orang yang terang-terangan berbuat dosa. Jadi kalau dia berbuat dosa, terang-terangan di depan umum, itu dibicarakan tidak ada masalah. Tidak lagi dosa padahal membicarakan. Sebab dia sudah tidak menutupi dirinya lagi. Karena itu Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Kemudian yang kelima, wa mustahdi, orang yang minta fatwa. Iya. Jadi dia minta fatwa tentang si fulan ini begini dan begitu, dia ceritakan beberapa hal dalam rangka minta fatwa. Maka ini diperbolehkan. Kemudian yang keenam, wa man talaba al-i'anata fi izalati munkar. Siapa yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Si fulan melakukan begini dan begini, saya perlu bantuan untuk dihentikan. Nah, itu dalam masalah diceritakan. Maka ini semuanya hal ada maslahat syariat di dalamnya, perkara dibolehkan padanya, itu diperkecualikan. Tapi ghibah hukum asalnya itu adalah dosa. Karena itu Nabi SAW berucap hadith yang agung. Ya. Hadith yang agung. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Barzah, datang juga di riwayat yang lain dari sahabat yang lain. Rasulullah bersabda, ya ma'asyara man amana bi lisan walam yufdi al-iman walam yadkhul al-iman walam yadkhul al-iman ila qulubihi la tuqul muslimin wala tatatabba'u awratihim la tuqul muslimin ولا تتبع المسلمين ولا تتتبع أوراتهم فإنه لا يتتبع أورة أخيه المسلم يتتبع الله أورته ومن يتتبع الله أورته يفضح ولو كان في جوف رحمه ويسكلي الأورات يمر إيمان dengan lisannya ويسكلي الأورات يمر إيمان يمر إسلام dengan lisannya tapi iman belum masuk ke hatinya. Jangan kalian mengganggu kaum muslimin. Ini diantara hak seorang muslim juga. Tidak boleh dia mengganggu saudaranya dengan bentuk gangguan apapun. Ya. Karena itu ancamannya besar. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا عَظِيمًا. Orang yang mengganggu kaum muslimin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, sungguh dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Ya. Subhanallah, karena sebagian orang kalau dia sudah masalah sama orang lain, sudah dia ganggu orang itu habis-habisan. Ya. Dikirimi SMS lah, dikirimi WA lah, dikirimi email lah. Ya. Kalau tidak bisa tembus semuanya, dikirimi surat lah. Tidak bisa tembus juga, dicari kawan-kawan dekatnya. Hati-hati kalau hilang. Tidak tembus juga orang tuanya, keluarganya. Subhanallah, ini bentuk gangguan namanya. Tidak ada lagi makna nasihat di itu. Tidak ada makna nasihat yang seperti itu. Ya. Dan agama itu tidak seperti itu bentuknya. Tidak ada rahmat. Jadi bukan dari akhlaknya kaum muslimin. Ya. Tapi itulah tadi saya katakan. Dan ini terjadi kadang pada sebagian orang-orang yang mengaku diri yang menuntut ilmu. Tapi subhanallah, penyakit ini ya, masuk ke mereka, disesatkan oleh syaitan. Disesatkan oleh syaitan di dalam hati. Makanya hati-hati. Kita harus mendidik diri kita dengan pendidikan yang baik. Jadi, jangan kalian mengganggu kaum mukminin. Dan jangan kalian menggibah mereka. Dan jangan kalian mencari-cari auratnya, mencari-cari kesalahannya. Sebab barang siapa yang mencari-cari aurat saudaranya, Allah yang akan mencari-cari aurat orangnya. Dibalas. Itu selalu ya, al-jazaa' min jinsil amal. Balasan dari jenis amal. Kalau dia berbuat kepada orang seperti itu, dia akan menuai hal yang seperti itu juga. Karena itu, setiap orang hendaknya selalu memperbaiki dirinya. Dia berbuat untuk dirinya, untuk saudaranya, apa yang dia suka lakukan untuk dirinya sendiri. Nah, itu baru paling enak. Ya. Orang berucap tidak baik padanya, dia balas dengan tutur kata yang baik. Nah, diperbuat, diberlaku jelek kepadanya, dia balas dengan kebaikan. Nah, ini semuanya adalah tuntunan-tuntunan di dalam Al-Quran Al-Karim. Siapa yang Allah lacak dari auratnya, Allah akan permalukan dia walaupun dia di tengah rumah. Walaupun dia di tengah rumah. Jadi nasallahu alaihi wa sallam dari hal-hal yang membahayakan. Ya, seorang hamba. Maka jangan sampai kita masuk di dalam perkara-perkara yang seperti ini. Hal-hal yang bisa membahayakan dari diri kita sendiri. Selain daripada itu, seorang muslim ada hak-hak yang lainnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinun nasih." Agama itu adalah nasihat. Qul liman? Kami bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Ya. Kata beliau, "Lillahi wa lil rasuli, lillahi wa lil kitabihi wa lil rasuli wa li a'immatil muslimin wa ummatihim." Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, untuk para imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Jarir bin Abdullah membaiat Rasulullah. Kata beliau, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa tha'ah wa nushhi li kulli muslim. Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dan menasihati setiap muslim. Agama itu nasihat. Jadi nasihat sekali lagi bukan bahasa Indonesia ini. Saya pahamkan di sini. Kalau nasihat bahasa Indonesia itu, si A berlaku keliru, saya nasihati. Saya tegur, saya ingatkan. Saya berikan wijangan supaya dia berubah. Itu nasihat bahasa Indonesia. Dan itu bagian kecil dari mana nasihat dalam bahasa Arab. Karena mana nasihat dalam bahasa Arab, cakupannya lebih luas daripada itu. Nasihat itu adalah ketulusan. Dia kedatangkan sesuatu yang murni untuk saudaranya. Orang Arab berkata, nasahtul asal, saya nasihati madu. Artinya dia berikan madu itu murni, tidak ada kotorannya. Jadi kalau dikatakan nasihat bagi Allah, dia tuluskan untuk Allah. Dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Dia mengagungkan Allah dalam namanya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama-nama dan sifatnya. Dia tegakkan penghambaan kepada Allah. Dia hormati apa yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat untuk kitabnya, dia membaca Al-Quran itu, menjaganya, menghafalkannya, mengajarkannya, mempelajarinya, membelanya, mencintainya. Itu ketulusan terhadap Al-Quran. Nasihat untuk Al-Rasul, tulus kepada Rasul. Taat pada perintah beliau, meninggalkan apa yang beliau larang. Membenarkan dari berita-berita gaib yang diberitakan oleh Nabi. Dan tidak boleh membuat aturan ibadah apapun kecuali di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mencintai beliau melebihi seluruh manusia yang lainnya. Mendahulukan perintah beliau di atas siapapun dari makhluk. Ini semuanya dari ketulusan kepada Rasul. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin-pemimpin dia muslim juga. Ada haknya sebagai muslim, ada haknya sebagai pemimpin. Ketulusan untuk pemimpin, kita dengar dan taat pada hal yang ma'ruf. Tidak boleh kudeta terhadapnya, walaupun dia berbuat keliru. Kalau dia salah, ditegur dengan cara yang benar. Dinasihati. Cara menasihatinya dengan rahasia. Didatangi. Disampaikan. Dihormati. Itu hak penguasa, dihormati. Karena Rasulullah bersabda, man akrama sultanallahi bil ard, akramahullah. وَمَنْ أَحَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ بِالْأَرْضِ أَحَانَهُ اللَّهِ. Siapa yang memuliakan, siapa yang memuliakan Sultan Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakan. Dan siapa yang menghinakan Sultan Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakan. Hati-hati. Semuanya dari hak-hak. Dari hak seorang penguasa, kita mendoakannya. Itu haknya. Itu baru namanya nasihat. Iya. Jangan berteriak-teriak di jalan. Katanya memberi nasihat di jalan. Bagaimana caranya memberi nasihat di jalan? Tidak masuk akal. Nasihat di jalan. Ya supaya pemerintah dengar inspirasi kita. Mendengar suara rakyat. Ya. Teriak-teriak di jalan aja banyak orang dibayar untuk teriak di jalan. Bagaimana mencari, dikatakan menyampaikan inspirasi rakyat? Sudah caranya salah. Andai kata yang dia, andai kata niatnya ikhlas. Dia maksudnya baik, yang dia sampaikan benar, tetap saja dia keliru. Nabi SAW berucap hadis yang agung di pembahasan jihad. Kata beliau, man qata'a tariqan aw dayyaqa nus dayyaqa manzilan aw ada mu'minan fala jihadan. Barang siapa yang memutus jalan, mempersempit rumah orang, atau mengganggu seorang mukmin, maka tidak ada jihad bagi dia. Jadi kalau ada orang keluar pergi berjihad beramai-ramai, tapi ketika dia berjihad dia putus jalan orang, dia persempit jalan manusia, rumah orang, atau dia ganggu orang, Nabi memberi hukum apa? Tidak ada jihad baginya. Ini amalan jelas jihad ini. Kira-kira orang-orang yang dimurimu teriak-teriak di jalan ini, sudah bikin macet manusia, bakar-bakar ban lagi di tengah jalan, enggak tahu ban siapa lagi yang dia bakar. Merusak, mengadakan ribuan. Apapun niatnya, alasannya apa, tetap salah. Ini menasihati dia seperti itu. Datangi penguasa yang nasihati sana. Tau presiden, buka pintu-pintu nasihat. Sudah ada kotak pos khusus, siapa yang mau menyurat ke presiden, tulis sana surat banyak-banyaknya, bikin buku. Nasihati langsung, jangan teriak-teriak di jalan sana. Diberikan lagi fasilitas SMS untuk menasihati. Dia sudah menasihati dengan jalurnya, sudah dia tunaikan kewajibannya, selesai. Kalau dia tidak mampu, dia berhak. Dia doakan penguasa. Itu hal yang baik, mendoakannya. Ini tulus namanya. Demikian pula nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Dia cinta manfaat untuk saudaranya. Cinta umat Islam itu berjaya. Cinta kebaikan dan ketenangan di tengah manusia. Cinta umat Islam itu di atas ilmu. Apa saja yang bisa dia lakukan untuk manusia, dia lakukan. Itu namanya seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah, seorang muslim adalah siapa yang kaum muslimin itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Lisannya tidak pernah mengganggu orang. Tangannya tidak pernah mengganggu. Itu muslim namanya. Dipelihara dari sifat-sifatnya. Di antaranya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim ala muslim khams. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Kalau ada seorang muslim memberi salam kepadanya, maka dari hak muslim ini dijawab salamnya. Dan menjawabnya di sini wajib, menjawab salam. Kalau memberi salam itu sunnah, memberi salam. Tapi menjawab salam hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wa iyadatul marid. Yang kedua adalah mengunjungi orang yang sakit. Ya, kalau ada saudara yang sakit, dia jenguk, dia kunjungi. Maka ini dari hak seorang muslim. Nah, walaupun muslim itu dia tidak kenal, yang penting dia muslim, dia datang, dia kunjungi, dia sudah dapat pahala. Keutamaan. Nah, karena itu luar biasa ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar berkata, saya Rasulullah. Siapa yang hari ini bersedekah? Abu Bakar katakan lagi, saya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Abu Bakar berkata, saya Rasulullah. Nabi tanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah? Abu Bakar angkat tangan lagi, saya Rasulullah. Dalam satu hari Abu Bakar bisa mengumpulkan apa? Banyak amanah. Nah, ini juga menunjukkan, tidak apa-apa seorang itu kadang kalau ditanya amalannya apa disebut. Tidak mesti ya orang sebut amalannya itu ria. Tidak mesti. Ria itu ada pembahasannya. Walaupun seorang itu menjaga hatinya, itu yang dia kedepankan. Jelas ya? Jadi berjalan ya di tengah orang-orang lain. Saya masih ingat ya sebagian kawan, Masya Allah. Ya, suatu hari kita puasa hari apa begitu. Hari dia tanya, kamu puasa ya besok hari Senin? Hari Kamis ini. Kan? Saya bilang, iya saya puasa. Baik, kalau begitu saya jemput besok ya. Datang. Waktu duhur. Saya dibawa ke masjid. Khusus tempat sholat jenazah. Karena di Saudi itu ada masjid-masjid memang dikhususkan untuk mensholati jenazah. Ini selain Mekah dan Madinah ya. Ini kejadian di kota Riyadh. Kalau di Mekah dan Madinah itu ada sholat jenazahnya. Setiap saat, setiap waktu sholat. Kalau di kota lain itu ada masjid-masjid khusus untuk sholat jenazah. Jadi itu memudahkan manusia. Jadi sudah tahu kalau dia mau sholat jenazah datang saja ke masjid sana. Biasanya kalau ada yang meninggal diantar di masjid itu. Nah, ini PR-nya untuk orang-orang di Indonesia. Bagaimana? Ya, ini kalau ada tamir masjid di sini, ini usulan saya. Dibuat masjid itu program khusus di masjid, dikhususkan musholat di jenazah. Biasanya ada ambulans gratis di situ, kalau ada yang memang orang yang sudah terdidik ahli memandikan jenazah. Ya, sekarang di problem masyarakat kita kalau ada yang meninggal, ya pening cari orang yang memandikan jenazah. Nah, maka dia belajar sunnah yang benar memandikan jenazah. Kemudian ada ambulans yang ada yang sakit, siap telepon, dijemput, dimandikan jenazahnya, dibawa ke kuburan, sholat di masjid. Orang sudah tahu ya, kalau mau sholat jenazah ke masjid sana, kita sholat di sana. Oke. Nah, itu masjid-masjid seperti itu banyak. Maka saya dibawa ke masjid, sholat jenazah. Setelah itu oleh dia dibawa lagi ke rumah sakit. Saya tanya, ngapain kita ke rumah sakit? Ya, dia kita kunjungi orang sakit. Masuk aja dia, nggak ada kenal lainnya di rumah sakit. Siapa aja diungkai salamin, gimana kabar kamu, didoain. Dan sebelumnya ketika keluar dari rumah kita, dia bersedekah. Ya Masya Allah, dia ingin yang meniru Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini boleh ya, hal yang bagus, semangat-semangat seperti ini. Ya. Baik. Jadi ini diantara bentuk hak seorang mukmin, seorang muslim mengunjungi orang yang apa? Orang yang sakit. Kemudian kata beliau, wattiba'ul janazah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga mengikuti jenazah. Ini juga kalau dia meninggal, ikuti jenazah. Diantar ke kuburan. Sebab mensolati jenazah, memandikan jenazah, mengantarnya ke kubur, menguburkannya, itu semuanya fardu kifayah. Harus ada jumlah dari kaum muslimin yang menegakkannya. Kalau tidak, maka berdosa semuanya. Iya. Kemudian yang keempat, wajibatul da'wah, menjawab undangan. Menjawab undangan ini disunnahkan ya. Tapi dia wajib khusus kalau menjawab undangan walimah, undangan pernikahan. Kalau dia diundang di undangan pernikahan, dia jawab. Itu kewajiban. Tapi kalau di undangan biasa, disunnahkan menghadiri. Sunnahkan menghadiri. Dan ini disyaratkan sepanjang undangannya itu tidak ada kemaksiatan di situ, tidak ada kemungkaran. Itu syarat kewajiban. Kemudian kelima, watashmitul atis. Menjawab orang yang bersin. Ya kalau ada yang bersin, disunnahkan dia membaca Alhamdulillah. Tapi kalau kita mendengar saudara kita membaca Alhamdulillah, yang mendengar wajib berkata apa? Yarhamukallah. Dan kalau dia sudah berucap Yarhamukallah, yang bersin tadi wajib membalas dia juga, dia berkata apa? Yahdikumullah wa yuslihu balak. Itu etika kaum muslim. Apalagi doa-doa ini kalau dihayati maknanya luar biasa ya. Alhamdulillah, puji Allah. Bersin, Masya Allah, nikmat itu ya. Ini saudara yang mendoakan, semoga Allah merahmatimu. Wah, senang sekali dia didoakan rahmat oleh saudaranya. Menunjukkan kecintaan saudaranya terhadap diri. Dia doakan balik saudaranya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah beri hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Kan luar biasa. Ya. Nah ini pendidikan berjalan dulu di masa dahulu. Dari kisah yang menakjubkan, disebutkan di dalam biografi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, salah seorang imam ahli sunnah. Suatu hari beliau mengajar di masjid di Baghdad. Ramai manusia hadir di masjid. Begitu beliau mengajar, di sela-sela mengajar, beliau bersin. Maka beliau berkata Alhamdulillah. Maka masjid ini bergemuruh, berucap Yarhamukallah. Yang di luar masjid mendengar ini, di masjid bergemuruh, berucap Yarhamukallah, berarti Imam Barbahari sedang bersin di dalam. Dia tidak dengar. Tapi di luar masjid juga berucap Yarhamukallah. Sampai ke pasar, orang pasar dengar. Orang pasar juga Yarhamukallah. Sampai katanya sampai seluruh kota Baghdad berkata Yarhamukallah, di rumah-rumah juga. Ini perhatikan ya, ilmu itu ketika tersebar di manusia di masa itu. Itu pengaruhnya hebat. Tapi sekarang yang menjadi masalah, ini ilmu menjawab Yarhamukallah dan sebagainya, saya kira tidak ada di sekolah-sekolah formal diajar. Biasanya di sekolah-sekolah Islam saja. Atau diajarkan di TK-TK Islam. Kan begitu. Ini pengajarannya. Yang lebih asingnya lagi pengamalannya. Pengamalannya. Kadang sebagian penuntut ilmu sudah tahu baca, mudah mengucapkan. Dengan orang bersih mengucapkan alhamdulillah, dia diam-diam saja. Dan ini tidak benar ya. Ya, saya ingat di sebuah majlis di tempat guru kami, Syekh Ahmad Al-Najmi rahimahullah. Ya, beliau seorang ahli hadis besar di Saudi Arabia. Mufti Saudi Arabia bagian selatan. Syekh Ahmad Al-Najmi. Suatu hari ada kawan yang bersin. Maka Syekh menoleh kepadanya. Kamu sudah berucap alhamdulillah? Katanya, tidak ya Syekh. Maka beliau pun menasihati. Kalau ada yang bersin di majelis ini, dia keraskan ucapannya alhamdulillah, supaya kita doakan dapat pahala juga. Ya. Maka beliau kasih peraturan di majelis, kalau ada yang hadir, dia bersin, dia keraskan berucap apa? Alhamdulillah. Nah, dan ini adalah hal yang baik kita hidupkan. Tidak usah jauh-jauh mulai. Mulai di keluarga saja. Kita mulai di keluarga. Supaya rahmat itu tersebar di dalam keluarga. Kebaikan itu turun di dalam keluarga kita. Ini hal-hal yang baik, indah dihidupkan. Sederhana, ringan. Kita mulai satu-satu, berkembang yang lainnya. Belajar sunnah ini, sunnah itu, diterapkan. Maka itu insya Allah Ta'ala akan berbuat dengan kebaikan. Ya sebenarnya banyak lagi ya hadis-hadisnya terkait dengan pembahasan. Sebab ini pembahasan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Sekali lagi pembahasan yang besar. Ya, banyak ayat dan hadis yang bisa kita bacakan di pertemuan ini. Tapi waktu sudah habis ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan saya jawab. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini ada yang bertanya, yang ucapkan salam, dia bertanya assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertobat dari segala dosa karena kebodohan anak selama belajar, sebelum belajar agama. Meskipun setelah beribadah dari kecil, meskipun sudah beribadah dari kecil. Bagaimana untuk bisa merasakan takut dan diawasi Allah Ta'ala? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama ini kepada yang bertanya, hendaknya dia selalu bersyukur kepada Allah, memuji Allah, memberikan kepadanya kesadaran ingin belajar. Sebab tidak banyak dari manusia diberi kesadaran ingin belajar. Kemudian dia bersyukur lagi terhadap nikmat diberi kesadaran ingin bertobat. Sebab banyak dari manusia tidak memiliki nikmat ini. Maka ini nikmat hendaknya kita syukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kenalnya taufik dan hidayah dan tobat kepada Allah dan memberikan kepada kita semua hidayah dan tobatnya dan membukakan untuk kita semua pintu-pintu kebaikan. Adapun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi, ini jenjang namanya jenjang al-ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa itu al-ihsan, beliau menjawab, "Antaqullaha ka'annaka tarahu." Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu seakan-akan melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatnya. Ini dua tingkatan ya. Ada ihsan. Tingkatan pertama, dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Perhatikan bahasa Nabi ya, seakan-akan. Tidak ada ceritanya melihat benaran, itu tidak ada. Jadi kalau ada yang berkata dia melihat Allah benaran di dunia dengan mata kepala, itu pendusta besar. Okay. Pendusta besar. Kalau bahasa sebagian ulama, dajjal minad dayajil. Sebab tidak mungkin Allah dilihat di mana? Di dunia. Rasulullah menegaskan, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamut. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Tapi kalau dia berkata, saya melihat Allah dalam tidur. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh saja. Karena kejadian dalam tidur itu. Itu dimaklumi. Sama dengan apa? Hakikatnya. Dan Nabi melihat Allah dalam tidurnya. Beliau berkata, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku di surah yang paling indah. Itu Nabi ya. Tapi kalau ada dari manusia yang berkata, "Saya melihat Allah," dilihat dulu orangnya siapa. Ya. Kalau dia orangnya pelaku maksiat, dosa, dia berkata, "Saya melihat Allah," ya itu sudah bisa diketahui siapa yang dia lihat. Tapi kalau dia adalah orang yang salih, ya itu mungkin saja. Jelas ya? Adapun melihat Allah itu di hari kiamat itu kekhususan untuk orang yang beriman di dalam surga. Adapun di padang mahsyar, kaum munafikin, orang-orang berdosa melihatnya, tapi bukan melihat senang, bergembira, tapi melihat dalam bentuk siksaan. Ya. Seperti kita di dunia ini ya, dimaklumi ya bahwa melihat itu tidak selalu seorang gembira. Kalau seorang ayah misalnya menunggu anaknya yang sudah dia rindukan, tiba-tiba dia lihat anaknya, kira-kira bagaimana? Gembira, senang sekali, kan begitu. Tapi kalau ada dua orang di jalan, satunya perampok, yang satunya orang yang dirampok, tiba-tiba datang polisi. Ya, ini dua-duanya melihat, yang dirampok dia merampok. Yang merampok, kira-kira bagaimana ekspresi wajahnya? Eh? Keadaannya dia gembira atau khawatir? Pasti khawatir. Yang dirampok bagaimana keadaannya? Dia gembira. Padahal sama-sama melihat apa? Polisi. Karena itu pada hari kiamat dikabarkan oleh Nabi kaum mukminin melihat penuh dengan kegembiraan. Tapi selain mukmin, kaum munafikin kalau dia melihat misalnya dari orang-orang yang berdosa melihat itu siksaan bagi mereka. Sudah mulai merasa. Wah ini akan disingkap dan kedustaan kita selama ini di dunia. Orang-orang yang berdosa akan merasa ini akan disingkap, akan berbahaya dosa-dosa saya. Ya. Demikian. Maka ini tingkatan yang pertama dari ihsan. Dia melihat Allah, dia beribadah kepada Allah takkan akan melihatnya. Di jenjang paling tinggi ya. Sebab tidak semua orang sampai di jenjang ini. Ini perlu pengetahuan yang mendalam. Khususnya ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Begitu dia mengenal Allah dengan mendalam, maka dia bisa seperti itu. Kalau dia tidak mampu seperti itu, ada jenjang di bawah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Merasa diperhatikan oleh Allah. Ya. Ini jenjang tinggi juga. Nah, untuk sampai ke sana itu banyak tahapan. Ada kiat-kiat. Dan kiat yang paling pokok, dia belajar ilmu agama itu dulu. Sebab dalam Al-Quran Allah firman, "Inna ma yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah siapa? Para ulama. Kemudian yang kedua, dia belajar ilmu akidah yang benar. Ini pokoknya mempelajari ilmu akidah. Mereka harus dibiasakan umat mempelajari buku-buku akidah. Harusnya acara-acara yang seperti ini kita habiskan membahas buku-buku akidah. Itu lebih penting, lebih mendasar, lebih mendalam, lebih penting bagi umat, lebih besar manfaat dan pahala. Karena akidah yang benar itu memberikan rasa takut. Ilmu yang ketiga dia pelajari tentang Asmaul Husna. Ini ilmu tentang Asmaul Husna perlu didalami fikihnya. Mungkin kita hafal ya Asmaul Husna, atau biasa dengarkan Asmaul Husna. Tapi kandungan dari Asmaul Husna pernahkah kita pelajari? Tugas kita juga, PR kita mempelajari. Dari yang memunculkan rasa takut, dia banyak membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ingat dia membaca dengan apa? Tadabbur. Karena Al-Quran ini hebat sekali di dalam melembutkan hati. Jangankan hati, gunung saja. Andai kata Al-Quran diturunkan kepada gunung akan hancur berkeping-keping. Ya. Dan insya Allah hati yang tidak keras dengan Al-Quran akan menjadi lembut. Bisa takut. Tapi memang ada sebagian hati lebih keras daripada batu ya. Sebagian hati tidak masuk kepadanya ayat-ayat. Tertutup. Tergopoh. Ya. Maka ini dari sebab pokok yang melembutkan hati. Kemudian dari sebab pokok yang melembutkan hati, dia banyak mengingat tentang bahaya dosa-dosa dan mengingat akan kehancuran umat-umat yang telah lalu akibat dosa-dosanya, dan mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa manusia yang melembutkan hati. Dari hal yang melembutkan hati, dia banyak merahmati orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Itu memberikan kelembutan di dalam hati, sehingga dia lebih banyak bersyukur akan nikmat, lebih cinta mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ini manusia berjenjang dalam hal ini. Fikihnya orang itu tidak sama. Tidak sama. Saya sudah beri contoh tadi ya. Kalau para nabi kena musibah, mereka apa? Bergembira. Dari suatu kisah yang sangat melengat di ingatan saya. Kisahnya luar biasa yang menunjukkan pemahaman para asal terhadap ilmu. Ada seorang guru, disebutkan oleh Ibnu Rajab, ada seorang guru, dia mengajar di majelis. Tiba-tiba dari gunung gitu turun burung unta. Burung unta berjalan sampai ke majelis alimin. Sampai dia duduk di depan si alim, dia serahkan lehernya seakan-akan siap untuk dia apa? Disembelih. Orang-orang heran. Ini burung unta, bukan burung jinak ya. Dari hewan yang apa? Sulit ditangkap. Nah, tiba-tiba datang, duduk, kemudian apa, siap disembelih. Maka melihat burung unta ini, si alim ini bergetar. Terlihat khawatir di wajahnya. Muridnya berkata, ada apa ya Syekh? Kata si alim, tadi sebelum saya mengajar, saya berkata kepada diriku, andai kata hari ini saya makan burung unta. Subhanallah, tiba-tiba datang betulan burung untanya. Kalau pandangan kita, oh ini Masya Allah, karoma wali ini. Tapi dia tidak memandang seperti itu untuk diri. Apa pandangannya? Yang membuat dia khawatir bergetar, dia berkata, saya khawatir. Ini adalah nikmat yang Allah berikan untuk saya di dunia, tidak diberikan lagi di akhirat. Subhanallah. Dalam sekali memahami. Dan ini sama dengan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika dihadirkan hidangan, beliau pengusaha ya, sukses. Diberi dari kelebihan oleh Allah melebihi banyak sahabat. Dihadirkan makanan di atas meja beliau. Begitu sudah hadir, beliau menangis tersendiri. Beliau ingat Mus'ab bin Umair, seorang sahabat dari keturunan bangsawan, orang kaya raya dulunya sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam diboikot oleh seluruh keluarganya. Ketika meninggal, kain kafan yang menutupi badannya tidak cukup. Kalau ditutup kepalanya, terbuka kakinya. Kalau ditutup kakinya, terbuka kepalanya. Maka Nabi perintah untuk menutup kepalanya dan kakinya ditutup pakai rumput-rumput saya. Mengingat itu, maka Abdurrahman bin Auf berkata, saya khawatir ini adalah nikmat-nikmat disegerakan untukku, tidak diberikan lagi di akhirat. Itu fikih mendalam dari para ulama. Ini jenjang dari ilmu membedakan, sehingga memberikan pengaruh rasa takut itu berbeda. Berbeda. Karena itu sebagian as-salaf subhanallah, kalau kita dalam biografinya membaca, ada sebagian ulama, dia membaca ayat tertentu, dia menangis di situ di ayat itu. Kita yang membacanya, kadang dari lemahnya ilmu kita, kenapa ya dia menangis di sini? Karena dia mendalami sesuatu hal yang mungkin kita tidak pikirkan. Hal yang ilmu kita belum sampai ke sana. Inilah perbedaan-perbedaan di dalam tadabbur terhadap Al-Quran, dalam ilmu. Ya, karena itulah menuntut ilmu dari hal yang hendaknya selalu dikembangkan di dalam diri. Apakah benar bila anak berbuat dosa, orang tua dikubur mendapat siksa atas dosa anak tersebut? Ya, apa hubungannya dosanya anak dengan orang tuanya. Asalnya setiap jiwa itu menanggung dosanya masing-masing. Allah berfirman, Allah tazir waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa itu tidak menanggung dosa orang lain. Itu asalnya. Kecuali kalau si anak ini berbuat dosa, orang tuanya yang mengajari, baru orang tuanya dapat siksa. Karena itu Nabi bersabda, innal mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi. Sungguhnya mayyit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Ini kata para ulama, dia disiksa karena tangisan keluarganya. Kalau dia sebelum meninggal dia berpesan, nanti kalau saya meninggal tangisi saya. Nah itu baru dia disiksa karena dia yang apa? Memerintah untuk hadir. Adapun kalau dia meninggal dia orang soleh, keluarganya meraung-raung menangisinya, nah itu dosa mereka, bukan dosa orang yang disiksa. Bukan dosa apa? Si mayit, sebab dia sudah melarang. Jelas ya? Maka ini kaidahnya di dalam pembahasan. Untuk pertanyaan yang ditanyakan wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya akhwat menggunakan pakaian syar'i tapi berbordir atau direnda? Yang saya tahu itu renda-renda, bordir itu dari hiasan. Menarik. Dan seorang perempuan itu dia berpakaian bukan untuk dililit dan menarik orang, tapi pakaiannya adalah hijab. Adalah hal yang apa? Menutupinya. Kecuali kalau bordir dan rendanya tidak kelihatan, tidak mengundang pandangan orang, itu tidak ada masalah. Insyaallah. Baik. Bagaimana menyikapi kebanyakan atau sebagian dari ikhwan memilih sahabat bukan dari kadar keilmuan dan kesolehan, melainkan karena teman itu kaya dari segi harta? Ini jangan melihat kebanyakan ini. Kalau kita katakan kebanyakan orang, artinya kita sudah vonis banyak orang seperti itu. Bilang aja mungkin sebagian orang, supaya kita tidak menghukum banyak orang ya. Nah ini dari hal-hal yang seperti yang kalau terjadi, ini dari perkara yang harusnya diperbaiki. Seorang ketika bersahabat dengan orang lain, itu dia lihat pada keislamannya, kepada kesolehannya, keilmuannya. Itu asal pokok. Hal-hal yang lain bagus saja. Tapi jangan artinya dia tertutup sama orang. Dia terbuka kepada siapapun. Sama baginya siapapun. Karena asalnya ikatan keislaman itu yang mengikat. Itu yang paling baik. Itu yang paling baik. Maka ini kondisi-kondisi hati hendaknya dibenahi dan diluruskan. Apa yang dilakukan oleh seorang anak ketika orang tuanya berselisih paham sampai tidak ditegur sapa dengan tetangganya? Ini maksudnya orang tuanya berselisih dengan dia atau orang tuanya berselisih dengan tetangga? Ya. Kalau orang tua berselisih dengan anaknya ini payah ya. Kok bisa anaknya sampai bantahan-bantahan keras sama orang tuanya? Orang tua tidak diperlakukan seperti itu. Dinasihati dengan cara yang hikmah biasa. Lalu kalau orang tua berselisih dengan tetangga, ya seorang harus bersikap adil. Ya, orang tua ada haknya, tetangga ada apa? Haknya. Dan masalah yang terjadi disikapi dengan adil. Jangan pernah ini orang tuanya, dia bela orang tuanya. Tidak. Tapi dia sikapi dengan apa? Dengan keadilan. Nah, inti sebenarnya di dalam kehidupan bersama, kehidupan bermasyarakat, hak seorang muslim yang muslim yang lainnya, kehidupan berumah tangga, intinya sebenarnya seorang itu lebih mendahulukan untuk menunaikan hak orang lain. Jangan selalu dia tanya apa hak saya, ya kenapa hak saya tidak diberi? Itu gampang ya masalah. Hak kita itu gampang. Yang paling penting itu hak orang lain kita beri atau tidak. Karena kita akan ditanya pada hari kiamat tentang itu. Itu yang paling penting. Tapi ada pun hak kita, itu tidak terlalu penting. Kalau orang tidak memberi di dunia itu tidak ada masalah. Allah tidak menelantarkannya di mana? Di akhirat. Tapi sebagian orang subhanallah kalau haknya luar biasa. dia tuntut sampai ke akar-akarnya, oleh hak dia. Tapi giliran hak orang lain, dia santai. Kadang tidak dia penuhi. Ini sifat yang harusnya dibenarkan. Ini kadang juga dalam rumah tangga seperti itu. Suami merasa punya hak terhadap istri. Wah, ini istriku tidak memenuhi hak. Si istri juga, ini suami ya, tidak berlaku adil. Tidak memenuhi hak istri. Akhirnya yang membuat banyak masalah di keluarga. Sebab dia pikir haknya. Coba kalau dia pikir kewajibannya. Wah, ini saya, kewajiban saya belum tuntas. Gampang itu, hak kita gampang. Kewajiban dulu. Ya. Kalau setiap orang sibuk memikir kewajibannya, maka insya Allah tadi indah rumah tangga. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Rakyat terlalu banyak memikirkan haknya. Ini pemerintah, tidak begini, tidak begini. Terlalu banyak keluhan. Nah, inilah yang menyebutkan hubungan tidak harmonis. Maka ini kaidah dasarnya, hendaknya diperhatikan. Masih waktu. Terkait hak seorang muslim. Bagaimana seorang muslim? Bagaimana dengan seorang muslim yang melakukan kebid'ahan? Cara bermuamalah dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Anda pernah dengar perkataan tentang seorang yang berteman duduk dengan ahli bid'ah itu lebih jelek daripada duduk dan berteman dengan kera dan babi. Oke. Itu memang ada ya sebagian asal, para asalah. Dia katakan nanti kata saya duduk dengan kera dan babi itu lebih ringan bagi saya daripada saya berkawan dengan apa? Ahli bid'ah. Maksudnya dari sisi bahayanya. Karena bid'ah itu mewariskan apa? Bahaya dalam agamanya. Sedangkan hewan-hewan itu tadi, itu kalau berbuat kejelekan untuknya hanya pada fisiknya saja, bukan di mana? Di agamanya, hanya pada dunianya. Nah, itu makna dari ucapan sebagian as-salaf. Nah, di sinilah perlu kita dudukkan beberapa hal. Yang pertama, dipastikan dulu perbuatannya itu adalah perbuatan kebid'ahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dipastikan bahwa orang ini ahli bid'ah. Itu beda ya, antara ahli bid'ah dan orang yang ada padanya bid'ah. Ada orang yang dia ahli sunnah, tapi jatuh di dalam bid'ah. Karena mungkin dia keliru, salah paham, tidak mengerti. Maka ini dikatakan orang yang jatuh di dalam kebid'ahan, beda menyikapinya. Adapun ahli bid'ah, ini sifat mendominasi. Kebanyakan amalannya bid'ah. Dan memang dia dipastikan ahli bid'ah, bukan ahli sunnah. Ya. Dan bid'ah itu dua macam. Ada bid'ah yang mengafirkan keluar dari Islam. Dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari apa? Keislaman. Ini juga dalam menyikapinya berbeda. Dalam hukum sholat di belakangnya, dalam hukum mensolatinya, karena perbedaannya. Ini satu sisi. Kemudian sisi yang lain, harus diketahui bahwa menyikapi dari ahli bid'ah itu, menyikapi dari kemungkaran, itu adalah ibadah. Kalau dia adalah ibadah, maka untuk ibadah disyaratkan dua syarat. Harus ikhlas, dan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Makanya kalau dia mengikut ahli bid'ah, itu jelas niatnya. Ya, jangan karena masalah dunia saja, masalah pribadi saja. Dan kadang sebagian orang, dia menganggap dirinya membela sunnah, membela, ingin menjelaskan bid'ah, tapi hakikatnya dia membela dirinya. Dia hanya ingin meninggikan dirinya saja. Ada sebagian orang seperti itu. Ya, itu kelihatan dari perbuatan dan ucapannya. Kita tidak membelah hatinya. Tapi kita lihat apa? Kenyataan dari perbuatan dan ucapannya. Itu yang tampak dan tampak. Ya. Maka ini hal. Diperhatikan. Kemudian, terkait dengan masalah tidak menyalami, memboikot dan sebagainya, itu masuk dalam ketentuan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dia masuk di ketentuan amar ma'ruf nahi munkar itu ada kaidah-kaidahnya. Ada cara menasihatinya. Ada kaidah tidak boleh mengubah kemungkaran yang melahirkan apa? Kemungkaran lebih besar. Wa ila ahlul bidah, jangan saya salami. Jangan saya dekat darinya. Ahlul bidahnya dia punya kedudukan di tengah manusia. Mungkin saja bisa dia buat ribut untuk orang-orang. Lebih parah. Ini dalam maslahatnya. Untuk apa? Diboikot. Yang seperti ini yang dilakukan, yang disyariatkan adalah budarah. Ya. Tetap bergaul dengannya sambil dinasihati. Paling tidak kalau tidak bisa dinasihati, bergaul dengannya untuk menutup diri saja. Jangan sampai ditimpa oleh kejelekannya. Dan itu ada di dalam sirah Nabi SAW. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kepala kaum munafikin. Dimaklumi dia adalah apa? Seorang munafik. Saya ingin bertanya, apakah Nabi memboikot Abdullah bin Ubay? Beliau suruh para sahabat jangan bergaul dengannya? Tidak. Kenapa? Sebab ini orang beda kedudukannya. Ini orang pemuka di tengah kaumnya. Karena itu tatkala jelas kemunafikannya, diusulkan kepada Nabi. Tidakkah dipenggal lehernya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la yathaddatsun nas anna Muhammadan qatala ashab. Jangan sampai manusia bercerita bahwa Nabi Muhammad membunuh kawan-kawannya sendiri. Kan begitu. Orang yang di luar Islam, orang kafir melihat Nabi Muhammad membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, artinya dia bunuh umatnya sendiri. Kalau kita umat Islam, kita tahunya ini munafik. Munafik itu, kalau dia munafiknya nifaq akbar, itu keluar dari Islam. Sama dengan orang yang murtad. Hukumnya boleh dibunuh. Itu kan hukum Islam. Dalam kita umat Islam. Tapi di luar orang, di luar Islam apa yang dia tahu? Nabi Muhammad membunuh kawannya sendiri. Itu akan diambil nanti oleh orang, disebarkan kepada manusia. Akhirnya orang terhambat masuk ke dalam Islam. Lahir kemungkaran lebih besar. Karena itu tidak dilakukan hal tersebut oleh Nabi. Ini kita harus punya pikiran seperti itu. Kredo dari kebijaksanaan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, masa ini bukan masa untuk memboikot. Masa ini bukan masa untuk seorang itu banyak apa namanya menghindari manusia, memutuskan hubungan dengan manusia. Ini masa perlu lemah lembut. Masa seorang perlu rahmat. Mengajari orang-orang jahil. Sebab kebanyakan dari mereka adalah apa? Jahil, tidak mengerti. Tidak punya ilmu. Nah, ini harus dipahami ya. Kondisi. Tapi kaidah-kaidah para salaf itu ada. Jelas. Jangan juga ada yang ekstrim. Wah ini memboikot seperti ini sikap ekstrim namanya. Tidak benar ya. Sebab itu ada ketentuannya di dalam agama. Itu bentuk dari apa? Obat. Dimaklumi ya, obat itu tidak semuanya manis obat itu. Namanya obat dan semuanya apa? Enak. Ada obat yang manis, ada obat yang pahit. Ada yang obat kalau habis diminum, itu memberikan pengaruh tidak bagus ke tubuh. Badannya menjadi panas dan sebagainya. Tapi karena ada manfaatnya diizinkan. Ya. Itu ada dasarnya ya. Sekarang saya tanya. Kalau anak kecil dihitan, disunat, itu sakit atau tidak? Hah? Sudah sakit, berdarah, kemungkinan pendarahan ya. Walaupun sekarang ada apa namanya kemajuan ya. Di bidang teknologi kedokteran. Ini ada risikonya. Tapi karena manfaatnya lebih besar, maka itu disyariatkan oleh syariat. Ini pikir harus dipaham. Jadi kaidahnya tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan apa? Kemungkaran yang lebih besar. Dan kaidah lain yang perlu saya ingatkan. Seorang kalau ada syubhat dan sebagainya, dekat-dekat darinya. Yang paling amannya, dia menjaga kebaikan hatinya. Itu yang paling aman. Dia menjaga kebaikan hatinya, menjaga dirinya dengan ilmu syariat. Kalau dia belum sanggup mendengarkan beberapa bidah, dia jaga saja kebaikan dirinya. Nah, maka ini dari hal yang harusnya diperhatikan. Sikapnya pertengahan. Tidak berlebihan, tidak pula apa? Menyempelekan. Sebab kapan berlebihan atau menyepelekan itu pasti sudah ditunggangi oleh syaitan. Islam itu selalu berada di garis lurus antara dua jalan, jalan yang menyepelekan dan jalan apa? Ekstrim berlebihan. Dan ini semuanya adalah sikap terhitung berlebihan keluar dari tuntunan agama. Wallahu ta'ala. Apakah hutang orang lain pada kita termasuk hak kita? Bolehkah kita menagih ya? Ya boleh saja. Namanya ada orang yang berhutang. Ya, kita punya uang di orang tersebut, ya kita boleh menagihnya. Dan itu dari hak kita, diizinkan oleh syariat. Karena itu ada pembahasannya di buku-buku fikih tentang masalah itu. Dan kewajiban membayar hutang kepada muslim yang lainnya. Tapi ada adab-adabnya. Ketika saudaranya belum mampu membayar, maka hendaknya diberi waktu itu. Diberi waktu luang, ya. Diberi jeda, diberi keringanan. Dan kalau dia ingin cepat, tapi dia tak mampu membayar sekaligus, maka boleh dia tagih sebagiannya. Nah, itu kan ada ketentuan-ketentuannya di dalam agama. Bagaimana mengeluarkan zakat dari gaji bulanan seorang pekerja? Berapa besar yang sesuai dengan syariat? Zakat itu diwajibkan dengan beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, harta itu sudah tetap di sisinya. Harta tetap. Sudah tidak berubah lagi. Kalaupun hartanya belum tetap, itu belum dia pegang namanya. Seperti misalnya uang hasil kontrakan. Uang hasil kontrakan itu harta belum tetap namanya dalam istilah fikih. Kenapa? Sebab kalau orang mengontrak, tiba-tiba di tengah jalan kontrakannya atau rumahnya rubuh atau kontrakannya rusak, maka dia berhak mengembalikan apa? Meminta kembali dari hartanya. Sebab kontrakan itu dia membeli manfaat. Begitu rumahnya tidak bermanfaat, maka boleh dia tagih kembali. Karena itu dia belum menjadi apa? Harta tetap. Jadi ini kalau sudah tetap hartanya, sudah menjadi miliknya, sudah dihibahkan kepadanya, ya, sudah masuk ke dalam kepemilikan penuhnya, ini terpenuhi syarat zakat. Syarat yang kedua, zakat itu yang wajib apabila harta itu sudah dipegang selama setahun. Kalau harta ya, sudah dipegang selama setahun. Kemudian syarat yang ketiga, harta itu mencapai nisabnya. Berapa nisab kadar harta dikeluarkan zakatnya? Dilihat harga emas atau harga perak. Yang mana yang paling murah itu ukurannya. Kalau ukuran emas, kapan harta mencapai 85 gram emas? Kalau perak, kapan harta itu mencapai apa? 595 gram perak. Ya. Apabila sudah mencapai ukuran itu, maka itulah jumlah harta yang dikeluarkan zakatnya. Ya, setahu saya kalau gaji bulanan, yaitu ada yang sampai nisab ya, tapi dia tidak pegang setahun. Biasanya langsung habis berputar. Nah itu tidak ada kewajibannya. Tidak ada kewajibannya. Tapi kalau dia ingin mengeluarkan dari dirinya sendiri, sebagai sedekah, tidak ada masalah seorang bersedekah. Tapi diwajibkan atas nama zakat, itu tidak. Jelas ya? Kecuali di pembahasan lain. Ini pembahasan lain. Saya berikan pembahasan lain. Bukan di masalah gaji. Di masalah usaha. Dia punya usaha tetap. Ya, usaha tetap ini pasti akan keluar zakatnya tahun depan. Sudah ada barangnya, pasti akan keluar zakatnya kapan? Tahun depan. Makanya seperti ini tidak apa-apa, dia kedepankan zakatnya, dia keluarkan, tidak ada masalah. Sebab-sebabnya sudah ada, nisabnya sudah ada. Tidak ada masalah dia kedepankan. Nah, ini di kondisi ini saja dibolehkan. Tapi kalau seperti dari hasil gaji, nah itu namanya orang yang belum pasti dia mengeluarkan apa? Zakat di tahun depannya. Baik. Baik. Waktu yang sudah habis ya, masih banyak pertanyaan. Ini insya Allah saya tidak tahu apa acara setelah ini di Masjid Istiqomah. Tak pulang. Okay. Acaranya kayaknya singkat ya, dalam Maghrib Isya. Kita nggak tahu apakah waktu dan jam di sana. Yang jelas kalau waktu lain, insya Allah nanti saya jawab pertanyaan. Sekarang waktu sudah habis. Karena itu untuk sementara saya cukupkan sampai sini dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan nanti kita pelajari pada hari ini berbakat untuk kita semua menjadi bendera hidayah dan cahaya kebaikan di dalam kehidupan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memberikan kepada kita pintu-pintu yang mengantar kepada surga, membukakan untuk kita jalur-jalur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga-Nya. Innahu waliyyudzalika wal qadir alaih. Saya tutup dengan sebuah doa yang biasa dibaca oleh Nabi di akhir dari majlisnya. Sekaligus saya baca doa kafarat di majlis. Allahumma inna nas'aluka min khasyyatika ma taqulu bainana wa baina ma'asiyik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matta'na Allahumma bi asma'ina wa quwwatina wa absarina واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. Terima kasih.